Ini kalau terang no. Orang-orang NU, umumnya NU ya, itu kan dalil wasilah dengan ayat bahwa wasilah itu boleh, wabdahu ilaihi wasilah. Itu juga ada benarnya. Tapi ada benar 100% mau ada benarnya. Karena semua kitab-kitab itu menangkan wasilah itu maknanya amal pekat Allah. Kemudian yang Wahabi, yang anti wasilah, dalilnya lebih seru lagi. Yang mereka mengkafirkan gitu. Alasannya kalau gak salah itu mengutip surat Zimar gitu. Ya, nanti dilihat ayatnya gitu. Di surat Zimar kan ada ala lillahi dinul khalis wallazina takhudu min dunihi awliya wa kafir mana budurum illa yukorribuna illa wahi sulfa. Ini kalau cerita betapa bahayanya mengambil zahirul ayat. Orang-orang kafir adalah orang penyembah berhala. Orang-orang kafir adalah orang penyembah berhala. Padahal sebetulnya ala lillahi dinul khalis, mestinya Allah saja yang punya agama yang khalis, yang murni. Murni itu tidak menerima syirkah, tidak menerima syarik. Bahasa Arab maupun bentuk apa itu. Terus wallazi nattakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang mengangkat kekasih di luar Allah. Itu klaimnya, klaimnya. Klaimnya atau argumentasi klaimnya. Ya tentu klaim ya, bukan argumentasi apa? Klaim. Kalau argumentasi kan ilmiah, ini klaim apa? Klaim. Kata mereka, mana'buduhum illa liqarribuna ila Allah. Ketika ditanya Rasulullah, ketika ditanya sahabat, kenapa kamu menyembah Lata Uzza? Yang kita cinta ini tawassul sama mereka. Kita tidak menyembah mereka illa liqarribuna ila Allah, kecuali yang kita sembah ini mendekatkan kita kepada Allah. Ini tawassul. Tawassul fi'lul kuffar. Ini jelas orang kafir yang melakukan tawassul. Kalau gitu kamu akan tawassul ya? Dari ini surat Zumar juga keren lah. Sing NU dari surat Ma'idah itu gak surat. Jadi tua-tuanan, Ma'idah itu senang ini Pak Likur. Kok tua-tuanan misalnya terus. Eh iya misalnya, Ma'idah itu senang. Ini enam ya? Ibu itu senang. 23. Keren di Pak Likur ke 6. 23. Keren di? Juara. Patikor 23 nih. 23. 23 tapi mas Patikor lho nggih. Konsumer niku 23 ben apa? Patikor. Nggih Patikor 23 akhir ben apa? Patikor. Patikor apa? Wah, itu dari itu dua kowe lagi jos mungkin sing apal itu. 23 lho. 23. Anak sing aswajar atau ngalih. Wah, itu magiah itu potensi mansukoh. Mereka sih berarti baru mengguri itu potensi magiah. Berarti potensi mansukoh. Woi, ini jus nemu aman nih. Kalau dia aman nih, madelia kan nasi kono. Kita warai jadi orang. Malam gue jalan ngalor itu kan keren, nih. Pokoknya ibu bawa faham. Wah, pas kan ngalor apa? Gue ngalor apa? Ambil ibu bawa. Kan ngonten narai sosok lah ibu bawa. Sosok lah ibu lumayan. Mantas sebab di komen dong. Ini lu ngalir lu kangen lah. Nasi gue boy, no. Repot, no. Nah itu kan ngeri. Berapa korban dari sekian umat? Mungkin ribuan korban, mungkin jutaan. Ribuan korban, mungkin jutaan dari ayat wallahi nattakhudhu min dunihi awliya mana'buduhum illa yuqarribuna ila Allah. Ini kan jelas orang kafir menyembah berhala. Kemudian klaimnya bahwa berhala ini yang mentakribkan, yang mendekatkan kepada Allah. Nah, itu bedanya apa dengan orang-orang aswaja yang mencintai kuburan dari alasan kuburan mendekatkan kepada Allah. Bedanya wong ora ro bedane wong kafir wong nopo? Goblok kok nganti kok. Saya kula kanca kula, ana kadang cangkem melek bener. Gus kula mondok bapak kula goblok, Gus. Kok iso? Agar kula njuk dhuwit tak kok dhuwit gunane opo? Lho kok goblok. Oh, gunane dhuwit kok. Takon kok bener. Lah yo Wahabi kok lucu takok kok. Ini kan orang kafir melakukan wasilah liukor ribuna ila qul. Bedane apa wong Islam sing nyekeli kuburane wong. Yo wong Islam wong kafir kok ora ono bedane. Kok nganti ora wong Islam wong kafir kok nganti ora ono. Bedane. Wong wong kok takok. Bedane mung sebab itu lu. Ya Allah. Kene wong. Wis karo modho kiai ne. Malah bisa tuh laris waktu lu sembrono. Kok karo bedane mulai. Santri banget. Paham ya? Aku dicek kata-kata itu tak anggap kata-kata sekeras sopan. Saya itu ngalim terus buta tangkem melek. Kailing-kailing ben. Lah ya Pak, Pak wong duwe kok digo. Opo? Duwe ya gunane akeh. Mereka juga geman tak tahu, Pak, punya duit, duit buka apa nih? Goblok, baca geman, kayak dari orang anak. Juga geman, kayak tetap aja anak mau nonton kok duit. Mereka kayak ini, juga enak wajib tak tahu, kenapa kok ayo lupa kok taruh gunanya? Wah, wow. Ngayu. Gunanya apa ya, kayak gunanya. Paham ya? Makanya ini saya pesan sekali, saya punya banyak kitab referensi tentang ini di Ihya, yang paling saya pegang tentu Fathul Bari ya, karena itu kitab Syarhul Hadis. Beliau banyak cerita tragedi, ya tragedi tabiin, yang benar ya konfirmasi ke sahabat, yang enggak benar ya sok benar sendiri. Lucunya mendebat sahabat, ini kronisnya mendebat. Saya cerita ini di Sahih Muslim, nanti saya baca teksnya. Yazid al-Fakir itu seorang tabi'in, alim. Tapi, ya rontok waras, rontok. Dia termasuk Romi Muslim, waris, sikok, alim. Dia sama sekelompok orang, diskusi Quran. Diskusi Quran, intinya terus diputuskan dalam diskusi itu. Teori syafaat itu keliru. Saya ulang lagi, teori syafaat itu. Ini orang waras semua. Tapi nanti akhirnya ada yang warasnya terus, ada yang setengah, ada yang terus jadi waris. Ini betul nyata. Beliau cerita Saghofani ro'yul khawarid. Ini cerita yang di Sahih Muslim. Saghofani ro'yul khawarid. Kita-kita ini tertarik sekali. Saghofah itu tertarik yang betul. Mana disebut kot Saghofah apa? Tertarik yang serius itu Saghofah. Saghofani ro'yul khawarid. Kita-kita ini ditipu oleh aswaja. Kok ada syafaat itu apa? Qala ta'ala, setiap orang yang di neraka itu mesti yuridu na'iyakrutu minanna. Mesti wama'agum. Setiap yang ingin keluar dari neraka pasti vonisnya Allah wa ma'lum bikhari jinamiha, pasti nyatanya tidak bisa keluar. Terus dia baca sekarang kulama aradu ayah rujunya mesti u'idu fiha, setiap mau keluar pasti dikembalikan. Dan di acara diskusi itu diputuskan pendapat khawarij itu benar, tidak ada syafaat, hanya tidak ada orang yang dari neraka keluar. Walhasil si kelompok ini tadi terus, ini cerita Sahih Muslim, gak mungkin salah. Karena Aswahul Kutub ada kitab-kitab itu Bukhari dan Muslim. Ini cerita, engkai tabi, ini orang-orang tabi. Nah sampai itu apa dulu? Walah, entah, naik jenengnya kan. Masa-masa saya wupatang atas itu. Saya wupatang atas, tolong-tolong sama. Woi, wis kitab orang lo hampir di bidat ada di Sakuras. Aku ngakali ini pirang tek. Orang sarah-sarah aja aruh. Sarah aja ilmu. Oh, itu ada hubungan iblis. Nanti kalau wajah saya baca, jadi nanti saya baca. Akhirnya, walhasil kelompok ini setelah memutuskan itu, lalang musim haji. Haji ketemu Jabir bin Abdillah. Jabir ini sahabat sepuh. Dan di tegir umurnya sepuh sekali, bukan sekedar sepuh-sepuh sekali. Mungkin sahabat tersepuh, kabur itu sinten. Om Jabir menangi Sayyid Bakir. Sendak ngamen. Ada Sayyid Bakir putrane Sayyid Husain. Berarti berapa generasi? Muhammad Bakir niku bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain niku putrane Sayyidah Fatimah. Padahal Rasulullah abai Sayyidah Fatimah. Berarti kan generasi kelima, no? Wes entak kuat. Tapi mungkin malane kula wingi pas Hasan Salim mbek Mbah Munir Mbah Munir niku berarti sepuh sangat. Coba menawa menangi Badrul Rahman. Wong Yai Haji pertama ke Mekah riyen pas bareng Mbah Siddiq Haji. Aku pas pertama ke Mekah bareng Mbah Munir, Mbah Siddiq Haji. Badrul Rahman dia ada Mbah Siddiq, dia ada ibu, dia ada kulo, kulo dia ada Hasan. Berarti Hasan itu generasi kan lima. Mbah Munir menangi sinten? Badrul Rahman. Nggih menangi Hasan, Mbah Munir menangi Badrul Rahman terus anake menangi. Mungkin jadi gue cuma nih mukal sih goblok ya namun mukal sih ngora roh cenderungannya kok muni mukal ketemu Jabir. Nah si Yazid al-Fakir ini cek waras, makanya saya bilang dia masih waras meskipun tertarik pendapat khawarij terus ngene-ngene meskipun kemarin kita putuskan aja takok nek apa? Takok nek sama siapa teksnya ini yang teks di kitab Qurtubi bukan yang di Sahih Muslim ini teks kinnakum ya ashabu Muhammad tas umuna, kamu-kamu sahabat Nabi mengklaim tas umun, cangkepnya saya elek, oleh umun ini orang kok takul, nopo? Tas umun, za'ama itu mati atau kadir, kalau za'ama itu nyongkos yang potensinya itu salah. Ya, jadi kalau omongan misalnya Toha, Dawuh itu kulta, tapi nak omongan yang melengkar za'amta. Ya, jadi, tapi nak neng bidat tuh Dawuh ya, Dawuh. Kau nopo bahasa Arab Dawuh, pola mau, yo pola Rasulullah, orang nopo Dawuh, ono kelasnya nanti. Jodoh jowo kacau nyocot ngomong, nyocot ngomong, jowo pengendikan dulu, pengendikan, jowo jowo, terakhir Sabtu, Sabtu. Nah, si Jabir itu ada orang banyak, terus. Jabir karena sepo ya dan sahabat ngerti wong bidol-bidol ya tenang mau. Masih beliau masih enggak emosi, masih tanya. Apa kamu baca Quran? Ya, baca. Tapi ini baca, saya baca min awali hatta akhir. Dan semuanya kalau orang masuk neraka itu pasti enggak akan keluar ya lagi. Yuri itu la iya khruju minha wa ma hum. Setiap yang kadung di neraka kalau ingin keluar pasti enggak bisa. Jabir masih santai. Di dalili ujilin ini, kemudian menangi turunnya Quran dalili bayi-bayi. Saya pernah masih tanya, masih santai. Apa kamu baca Quran? Ya saya baca. Kamu tahu tentang maqamu syafa'ah? Ya baca. Terus beri Jabir mulai baca asa ayat asa kalau buka maqamam mahmud. Terus laka maqamu syafa'ah. Nabi itu punya hak. Sekian orang yang disapati Nabi yang sudah ahli neraka tapi bisa apa yang sudah di neraka tapi bukan ahli neraka saya salah yang sudah di neraka tapi tidak ahli neraka. Jabir cerita dulu kita juga ngingkari itu tapi kata Nabi masa Nabi ada orang yang di neraka keluar lagi. Nabi ngelengedikan relax yang diterangkan Quran ahli neraka dan tidak keluar lagi itu amma ahlunar alladzinahum ahzuba. Jadi Nabi itu ngelengedikan detail amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Adapun penduduk neraka yang memang dia berhabitat neraka, maka itu tidak akan keluar lagi dari neraka. Tapi ini walakin kata Nabi, ini hanya orang-orang mukmin yang asabat hum khotiyah, mereka punya kesalahan, kemudian dicuci di neraka, tapi alamatnya ada. Dan neraka, mereka tidak berKTP neraka, alamatnya juga ada. Dan neraka. Makanya ini penting, ada alladzina. Makanya kita ini ahli neraka apa enggak? Kayaknya enggak, kita enggak berpenduduk neraka. Lah wong babang kita ahli surga Nabi Adam. Kita jelas cara alamat kita ini surga. Makanya ini kan contoh. Contoh betapa ngapa tadi saya ulang lagi. Resikonya mendalil ayat. Ini resikonya mendalil. Kena nduruti dalile ayat, ya wa mahum dikhazina min kullama aratu ayat kuduna mesti wa inu. Artinya enggak ada cerita orang masuk neraka kok bisa keluar. Akhirnya si Yazid al-Fakir tadi masih waras terus dia bilang gini sama teman-teman, ayo ngelereni keputusan kita kemarin yang kita tertarik pendapat Khawarij. Jadi pendapat Khawarij itu bahkan orang Aswaja pernah kot sagovani royul kuar itu kan soal kita benar-benar tertarik pendapat karena sisi-sisi Quran jadi cerita koi cidem tikus bi halal menurut Quran rono buat ini buat dia kena Quran rono yo halal buat jadi terus senangnya buat adu-adu mata itu kang adu-adu walau. Nah ini kalau tertarik, pokoknya ngajin dong, cukup beda tuh apa aja. Pokoknya beda tuh, teko pengajian, suwargo. Seneng Pak Toha, suwargo. Gedeng Pak Toha, ya suwargo. Oh, seneng Pak Toha, suwargo, gedeng rokok, aku mau rokok. Podo suwargo. Kalau wajar, ini kalau wajar teki persisnya, ini gini kita pulau ini udah rekbab. Karena muslim sebenarnya enggak punya bab ini. Nah, ning kota kula diikutkan bab isbati syafa'ah wa ikhrajil muwahhidin minan nar wa ikhrajil muwahhidin. Dan kita kula ini halaman 95, tapi nek kita pejenengan mungkin benten. Karena cetakan sakniki kula gak ada sahih muslim rong jilid, cetakan sakniki ono sing 5, ono sing 4. Enggak. Pokoknya dari Ibab ini itu ikhrajul muwahhidin apa? Ya, kalau wajah ini zaman tabi'in. Haddatsana Hajjaj bin Sa'ir, haddatsana Al-Fadl bin Dukkan, haddatsana Abu Asim bin Muhammad bin Abi Ayyub. Kalau haddatsani Yazid Al-Fakir, ini yang mulai tabi'in apa? Tabi'in. Saya baca ini dua kali, yang satu di kitab Qurtubi, tafsir Qurtubi, yang satu di Sahih Muslim. Tapi yang di Qurtubi enggak apa ya, karena dia kitab tafsir kan enggak valid ya. Validnya yang di Sahih Muslim. Makanya saya cek lah. Kalau tafsir kan sering enggak valid, memang kelemahannya tafsir itu sering enggak valid. Makanya sering dikejlok. Kata Ahmad bin Hanbal ada tiga ilmu yang enggak valid. Termasuk nomor tiga, ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu kan karena kadang memasukkan Israiliyat macam-macam sehingga jarang ulama meyakini. Tafsir itu kan pilihan, kan? Coba ya, menduga kersane Allah itu kan enggak gampang kalau enggak ada hadis sahihnya, kan? Wong duga karpe tohe kan elan, mun iki duga kersane Allah. Oh itu kan aneh. Misalnya baru ngaji adiknya merenggut, itu kurang sama apa risau masyarakat kan enggak. Enggak terduga. Apa samune cukup cuma sing teko ora akeh kecil. Itu kan yo angel nebak. Kan yo dak gampang, apa lagi nebak kersane. Kan. Kaya sampean ngaji, krono golek ilmu kok ngindari masalah. Kan yo angel. Karena di bola ilmu tak takok nak kemes rang ngaji, terus lu ngaco. Berarti kan butuhin lu mo. Orang kok ngaji, buktinya di luar ngaji yo. Lu mo. Tapi, gua bukti nak ngedar tu. Nyatane lah acara ngaji lah yo. Lu mo. Tapi seutang sangat. Yo haddatsani Yazid al-Faqih qala. Ini kalau wajan ini tentang Sahih Muslim. Kuntu qad syaghafani ra'yun min ra'yil khawarij. Fakhorot nyafi asobatin gawi adadin yuridu anna hujja summa nakhruja alal nas qala famararna alal madinah faidan Jabir bin Abdillah yuhadithul qawmah jalisun ila syariatin an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Madinah ya kasih sahabat itu seranis dan jenuh sokok nih, selama jadi yang sahabat itu orang-orang kuwes ketika pertunggungan ini sering terus lenden sokok sama. Karena kalau untuk keramatnya soko Medina, kalau dia nih uang ke Sinau Bukhari selain dari soko, kalau ngomong lebih soko, uang gaji lu jarang, gaji ke Sinau selain dari soko. Nggak takut dengan lo, iso sering kerennya, kalau sih kan jadi orang agak. Jadi dia nih orang kayak gue, wiritan pernah gue boleh dia sahabat ke santai, datang Medina dia udah biasa selain dari soko, eleng-eleng nih mati aku. Orang kok terus ngomong, itu kok beda gini, buatan-buatan mesti. Maksudnya buatan mesti seperti ini, ya santai. Jadi so di Lasar Yatin, dia santai. Nabi Ibrahim marah mana? Beliau kalau di Baitul Makmur seneng aja. Selendang. Mengenai jari Imam Nawawi ngungkuri Ka'bah itu oleh mereka Ibrahim seneng aja selendang Ka'bah. Berarti lah ngungkuri Ka'bah. Nah, tapi kau orang Nabi Ibrahim kok anut? Kau selendang Ka'bah satu ribu ini. Usah ikut wangi akeh bisa. Ya tapi kau ya kok engkar sing ngungkuri Ka'bah ya goblok. Nabi Ibrahim ya. Selendang berarti ngumpuri Ka'bah. Ini yang ngaji, tapi yang waras. Nah, kalau itu ngomong ke air. Itu kan ngomong ilmu mawon. Terus ya. Fa'idhan huwa qadza karol jahannamiyin. Orang-orang yang mantan penduduk neraka atau mantan masuk neraka. Qala fakultulah. Fakultulah ini tabiin. Melitih tabiin. Ya sahibah Rasulillah. Maha dalai luhadifun. Wawah yakul inna kamandul khilin naro fakot takzaita. Siapa saja yang kau masukkan neraka pasti engkau hinakan ya Allah. Wakul lama aral tu ayah berujungnya mesti uwa itu. Fama hadal ladhi takul. Jadi gue gak tapi ada berarti kata Allah orang masuk neraka itu pasti tidak bisa keluar. Terus sampai ngomong-ngomong apa cerita orang membunuh rokok di tokno mana? Maksudnya aku piye? Sahabat itu diomongi. Kayak aku nih diomongin bayi-bayi ini kan. Wong sak aku ora trimo lho cara. Iku jalane nang jebrok e kok. Iku sahabat itu diomongi. Tapi dadi wong mlete kok nane kuno. Yo mlete. Yo mlete. Entuk aku tulungan ngaji aku guys. Yang kebenaran Quran berhati tetap oleh ibu-ibu ibu-ibu ilmu di cek wong ilmu dikonfirmasi mbek padha wong ali. Ilmu dikonfirmasi ibu. Agek buki. Ora oleh ilmu iku kudu disetujui ahli khalil balak. Sembrono ilmu iki. Saate karo ilmu nangis. Ya Allah. Oh ilmu jadi minta persetujuan ibu-ibu ambil bilang anak ya ada yang nurak apa? Terus rapat ibu ya enggak ya bah kau lah takut aku tuh takut ibu ambil aku sungkan takut aku bisa terus hati sini sofa gue tetap ibu takut tapi ya rapopo terus rame-rame Iyo mulai tenan tapi ya sahibar rasul ya mahadzal ladzi tukhaffisun wa huwa yaqul innaka man tudkhilun nar faqad adakhasin. Itu kan ngeri membenturkan apa yang diceritakan Jabir dengan dawuh Allah Subhanahu wa taala. Iku lawa jadi begini sokan. Fa mahadzal niki kula wacana halaman yen kula nu bener sampean. Sing ngece di kitab sing wis kitab cakok kedus ben iso. Ya Allah kesawangan. Aku lu seng apal muslim. Rasa bantai, tapi gue ngetes apa nggak rapal. Nanti ngetes aku, bodoh rasa kita apa lah. Ini waktu gak ada yang rapal, Quran ngetes kan gue Quran. Itu ya rasa ya. Nah nantang itu imba. Nantang kok. Ucap kok, saya enak itu. Gue ngomong ngomong gara, patuh hai sani bidat turangan. Ojo ngantil lah, tapi ngalik juga, aku pantang. Rapor doa ya. Terus niki pakola mau kodau sobat Jabir atak ra'ul Qur'an masih santai atak ra'ul Qur'an ini yang cerita di muslim kultuna kol fahal sami itabi maqam Muhammad yakni alladhi fa'atahu wafihi kultuna masih waras Yazid masih kultu kola fa'inahu maqam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahmud alladhi yukhriju wahu bihi mayyakhruj kola cuma na'ata wat asirat mama marinasi alaikol terus terus akhirnya Jabir kita kok isyafat gak tertarik terus bareng ceritanya terus dia cerita wah sobat mau ngiwak sirotol mustaqim ini terus Yazid yang ngeliatnya mau yang ngugat sobat wa khofu Allah aku na akhwadul halik saku mati waktu itu didi apal bi akhirnya tadi yang ngeliatnya mau sebelah berdiri kenapa? Orang apal kalau gue roh anahu kodza'am ini muni za'am orang kola anakko man yakhruju naminan nar ba'da ayyakunu fiha kola yakni fayukhruju nah, terus walhasil terus kata Yazid Faroja, nah ini cerita kelompok tadi kan bilang kultu, sekarang diulang pakai al-mutakalim wa ma'adhu huyu Faroja na kulna, jadi dia kan karena tadi berkelompok, Faroja na kulna waihakum atarona syekha yakdibu ala rasulillah farojakna jadi jari mosok rasa penting-penting rasa kalah-kalah mosok syekh Jabir kan mosok yakdibu ala rasulillah farojakna mongko bali kita wawah makhoroja minna huiru rojulin wahid tapi tetap ada kelompok kusing tetap berpendapat kaya kuarit artinya orang kalau kadung masuk neraka ya tetap tidak bisa keluar. Artinya gini, ini pengalaman bagi kita. Ini pengalaman bagi kita. Betapa dohilul ayat ini bahkan sak Jabir sahabat dibantah mbak dohilul. Sekarang betapa bahayanya kita kalau ada majelis atau apa saja kajian terjemah kemudian mengadili sekian juta umat. Coba yang dikafirkan orang wali berapa juta? Hanya karena mereka berpegangan perilaku tawasul adalah perilakunya orang kafir. Terus mereka mendalil di awal Zumar ya. Walladzi natakhudhu min dunihi awliya. Mereka orang kafir ngendikan ngomong mana aku duduk illa yuqarruna ila wahi sifat. Terus lah ini jelas at-tawasul fi'lul kufar. Faman fa'ala tawasul fahuwa kafir. Wah kan terus ngerti. Lagi orang kafir ini ditawasul itu lata uzala tak uzala itu kan waktu. Saya itu orang Islam tawasul Rasulullah ahabun nasi ilahku ahabul khalqi lagi yang ditawasul itu gitu iki orang kafir tawasul itu bro iki orang Islam tawasul itu kekasih Rasulullah adalah orang yang disuruh Allah jadi pintunya yaitu lewat syariat-syariat Sementara Allah gawe wong kafir sak berhalane wis musuhe. Wong roh kafir nak berhala musuhe Allah. Wong tandingane Allah. Dinggo tawas wong tandingane kok dinggo. Saiki Rasulullah kekasih Allah dinggo. Terus hukume digawe. Padha karo hukum pokok nganti. Padha iki ditongkok pokok nganti. Iku model. Model lho. Mulane penting ya kados ngaji usul fikih. Makanya saya itu termasuk syukur kalau termasuk orang yang dipercaya Mbak Sahel ngaji usul fikih. Jadi kemarin saya juga di kajian, memang yang ngajar kitabnya Mbak Sahel di kajian saya sampai sekarang. 4 hari yang lalu saya baru ngajar. Karena usul fikih itu penting. Jadi misalnya kan ada ilmu. Kalau ada satu kejadian, itu lihat dulu ada jamek apa ada farik. Kalau ada jamek nanti ya masuknya kias. Kalau ada farik ya enggak masuk kias. Karena untuk menjadi kias itu harus ada jamek. Bainal makis wal makis. Alas kalau ada farid berarti gagal jadi apa? Kias. Sekarang yang dipakai tawasul orang kafir itu apa? Lata Uzza. Itu apa coba? Berhala yang dituhankan. Itu musuh Allah atau kekasih Allah? Musuh. Sekarang yang dipakai tawasul orang Islam itu siapa? Rasulullah Muhammad. Saat dede itu hal Allah. Tetap kiai. Wali lah paling. Jadi gue cuma sering bida tuh, ono desa khusus desain, senganti darah ini ke wali. Iya, di briefing. Soalnya kono ya bebas tangan ini rapi lemuk, bergaya wali. Jadi, orang KBU mau tau duit tenang. Ah, Pak Tuhan bayar gelam orang, desain sih tau ya. Terus gue wasiat juga makam no nih gue. Ini insya Allah ke depan. Prospek. Yo boleh pedalaman sing ana naruhan ram lebu. Sing daerah-daerah ana kiai ini terus boleh nang ndi lah sing. Sing wong ana kiai inilah sak ngisor muado. Sekarang perbandingannya orang Islam itu mukmin. Khas orang mukmin adalah la fa ilaha illallah. Semua terserah Allah la ilaha illallah. Jadi enggak pernah orang mukmin terlintas menuhankan selain Allah. Allah. Meskipun tawasul mbek nabi pun enggak terlintas kalau menuhankan nabi. Terus kemudian nggih kula wacana kitab Said Muhammad. Ini dia ngaji sampai ngaji ilmu. Kemudian yang ditawasul itu babunnya Abu Abdillah. Orang tahu semua. Kita tahu syariat itu lewat penjelasan Rasulullah. Dan orang Islam semuanya yakin kalau Rasulullah itu ahabul khalqi lillah. Orang paling dicintai. Kemudian kita tawasul dengan ahabul khalqi lillah. Masalahnya apa juga? Terus kok dikiasno dipadar wong kafir sing tawasul apa? Berhala sing musuhe. Kuat juga. Cara usul fikih, ora usul fikih, cara goblok-goblokan iki kacau. Paham ya? Iku aturan gari ngene, kowe takok manane Jalalain mbek Toha. Ora takok Gus Walasan podo-podo nggo kitab tafsir Jalalain podo pitu. Mau alasane kiase jameke podo-podo nggo Jalalain. Yo pitu. Podone podo-podo mondok. Yo pitu. Lama dipadak numbal. Itu takore. Tapi beda ini ora usah usul. Agar wong ya roh. Beda. Coba ikan gue contoh doa ora asline kan. Oh, contoh. Kula wasan ini kita pesen Muhammad sing paling terkenal. Mafahim yang digunakan. Nanti kok ini kula wasan. Nah ini biar jelas ya bahwa saya ngaji anak saya sadar. Justru saya pakai marosi itu sopan. Saya tahu saya ini masih muda untuk dunia kiai dan saya punya tradisi akademik sehingga saya belajar apa referensi supaya ada tradisi pakai apa referensi. Sing rasa referensi cukup mubalek ya mana ulama itu. Kau nak pidato tak di donor referensi mu? Agar muni, falah bingung. Eh penonton tiba, ya Allah. Ini kalau wajah ya, nah tinggi kitab kalau halaman 124 ya. Tinggi kitab ya saya makarim ya jibu nama antus soha, jadi faham-faham yang harus diluruskan. Jadi saya Muhammad judulnya harus ekstrim, makarim ya jibu antus soha. Faham-faham yang harus diluruskan. Jadi kan arah kaya kitab ini ya, perlu diluruskan. Kalau wajah ya, al-mutafak alaih minat tawassul. Lam yaktalif ahadun minal muslimin fi masyru iyati tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bil akmal as-shalihah. Tentu yang mujma'ala atau yang mutafakala itu tawassul bil akmal as-shalihah. Wa dalil ala hadha hadithu salasa alladina intobaku alihim ulghor. Fatawassal ahadun ila Allah bikirihi liwalidayhi wa tawassalasani bibtidaihi anil fahisha Watawas salah salis bi amanat Yusuf. Itu masyhur kan, hadis tentang tiga orang yang terperangkap dalam apa? Gua. Yang satu tawasul ya Allah, saya ini baik sekali sama orang tua saya, berarti tawasul dengan amal. Yang kedua, saya ini pernah sekali mencintai seorang perempuan, ketika saya berkesempatan zina malah gak jadi zina. Jadi rasidro mari jadi wali, syaratnya rasidro. Terus yang ketiga, saya ini punya buruh masyhur itu di hadis sohan. Saya ini punya buruh, misalnya cara Indonesia itu tak opai sapi. Bareng wae nompo opah, malah buruh kalau hilang 10 tahun. Sapi tak rumat nganti di anak putu, tak kena sak anak. Putu nih. Ya lu mau tenang. 10 tahun lu sudah anak putu yang siro. Padahal sapi bagaimana selingkuh kan? Kemana lah? Itu dikek anak kabe, Pak. Sampai si dikek itu, gue ngeyak aku. Tapi aku mau di sitok, mau jadi. Akhirnya ini ke anak ini. Ispek aku. Lu ngene kok ora matur loro blas ora ngekek aku. Dewe gamal. Tapi status ikhlas ndelok. Wong kok apik. Walhasil terus si gua tadi terus terbuka. Berarti tawasulnya adalah bil amal. Tentu itu mujma'al. Terus di Said Muhammad beliau ngendikan ada subjudul mahalul khilaf, napa? Mahalul khilaf. Wa mahalul khilaf fi mas'alati tawasul huwa at-tawasul bi ghairi amalin mutawassil. Kata tawasul bidawat wal ashkos. Kritiknya Wahabi pada kita kan, kita ini tawasul dengan sesuatu yang enggak amal kita. Misalnya Wali Songo itu kan karwan soleh, heroik. Tapi kan amal-amalnya sendiri. Yang namanya tawasul pakai amalnya yang tawasul. Amalul mutawasil. Kalau kata ini bahasa Arab mau gitu. Yang namanya tawasul itu ya kita ngandalkan amal kita sendiri. Atau amalnya mutawasil. Bukan amalnya orang lain. Misalnya kamu tawasul dengan Sabtu Qadir Jilani, wong kok ngandal lo amale wong? Iya, iya, itu kritiknya. Paham ya? Tawasul yang ngandal awakmu? Iya. Misalnya kita, ya Allah, kulon betul jalalan ngalor itu. Muniku heroik, kudanan banget. Ngomong ngomong kok tidak, sama nih lah. Terus ngomong kulon kesel mana nih? Padang mana nih panjang, ronok goni. Pokoknya ngomong namanya, pokoknya sama nih unimu. Ngono ngaji desekan Gus, kira ana asine ngomong to. Lah itu jenenge tawasul. Nah, mendalo amale iki dari pengerane Spirso, motif lain. Ya dari apa masa? Di ngaji santai ya, jadi ben kulino ngaji pakai apa? Referensi. Rasa referensi to. Enaknya tuh harto rombal lagi yo, orang awal yang nanya uang sirah hadir loh, jadi nggak ngerasa, nggak ngerasa nih gitu, nanti ngarep uang nggak kurang ngerasa, jadi kalah loh, kalah, jadi hari itu tak usir, misalnya kalau gak setuha kok dosa jadi ini manggil yang kayaknya rantau rindu aku luwe ya terang non ya makanya kita ngaji usul fikih dulu ya ada kias itu sarannya ada jamek kalau ada farik tidak jadi apa? Tidak jadi kias ya, karena gagal jadi kias kalau ada farik apa? Pembeda kayak tadi orang kafir sudah kafir tawasulnya sama musuhnya Allah. Allah itu lah syarikalah gak mau Allah itu ada tanding sekarang berharap-berharap ini kan tandingannya Allah kamu tandingannya kok malah sebut-sebut ini waktu itu gak ada tawasul pasti fonisuk lo gak ada karep ini itu mau dawe bukofi aja nang kudu nurun lo musuh politiknya malah bobo tawasul kira-kira contohnya kayak ngono satu pas ya Pak Sefo kalau digarap ngeten-ngeten mau ini kumusin jauh mau bu kofi kita jalan dulu lo misalnya kan lucu tawasul malah nyebut musuh rivali musuh itu kok kasar misalnya contoh apa gue kan gak mungkin, kita kibok nalar ngono kan sangat mungkin. Saya ya Allah itu dat sing lasari kalah. Kue tawasul bela tak uzza sing karuan musuhnya. Allah. Saya ini ono wong tawasul di Rasulillah. Kekasih Allah buat sebut neng kersane. Allah. Kira-kira mandi ke? Iku waktu gak ada kita tawasul. Neng buka FIFA ini mau dawai Gus Salahuddin Wahid kan ono masuk akal ya. Gak ini contoh, gue ngarah tuh contoh ora paham banget. Kan ono masuk akal, nyebut orang sing sinkron. Faham ya? Pak gue tahu soal yang aku ini, udah gue Pak Tuhan, kalau aku jangan mikirin. mikir aku tuh. Dia ketok loh. Nanti dia terkenal. Pidato enak rawong sang isore ra trimo. Karena aku. Kesapi kok esges. Pidato ni Tuhan isore. Pun gak kalah terus. Wa makhalul khilaf fi masalati tawassul huwa at-tawassul bi ghairi amalil mutawassil. Nggih, tawassul dengan amalnya di luar mutawassil. Katawassul bi dzawat wal ashkhas. Bi ayyakula Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Au atawassalu ilaika bi Abi Bakr Siddiq, au bi Umar bin Khattab, au bi Utsman, au bi Ali. Fa hadza wal mamnu' inda ba'dihim. Kata Sayyid Muhammad, yang menjadi masalah adalah siang tawasul mutawasil mohon kalau mutawasil ini mengandalkan orang lain. Orang lain. Padahal harusnya tawasul ya amalnya sendiri, paham ya? Yeah. Makanya itu masalah menurut sebagian mereka. Ya pasti Wahabi lah kalau dalam konteks modern mungkin sekarang itu Wahabi. Yang lain itu turunannya. Tapi tentu kita akan nyari yang global, no? Oke itu kata Sayyid Muhammad menceritakan cara pandang mereka, menceritakan cara pandang mereka. Itu masalah. Wong yang soleh Abdul Qadir kok kamu pakai andalan Abdul Qadir? Yang soleh itu Sayyidina Umar kok kamu pakai andalan Sayyidina Umar? Mungkin kalau di dunia habaib yang soleh itu Faqih Muqaddam kok kamu pakai andalan Faqih Muqaddam? Kamu sendiri tidak sekaliber Faqih Muqaddam. Wong yang soleh Abdul Al-Haddad kok kamu pakai andalan Abdul Al-Haddad? Dewe enggak kayak Sayyid Abdul hanya nama-nama terkenal Abdurrahman Al-Jufri, Abdurrahman Segaf. Nah tawasul nggak ngamali dhewe kok nganggo saleh wong liya. Kata Sayyid Muhammad gini kritiknya Sayyid Muhammad. Itu orang yang tawasul seperti ini itu ya punya amal dan itu amalnya sendiri. Saya ulang lagi ya. Orang yang tawasul dengan Rasulullah itu ya amalnya sendiri. Orang yang tawasul dengan Faqih Muqaddam ya amalnya sendiri. Karena apa? Dia mencintai orang yang dicintai Allah. Sekarang mencintai orang yang dicintai Allah itu amal soleh apa enggak? Karena kamu se-ACC, semanhat dengan sing dikersakno Allah. Saya ini termasuk amal enggak kubuah wa Rasulullah. Enggak, jawab saja. Terus ketika orang tawasul dengan Nabi Muhammad berarti dia mahabbah ke Nabi Muhammad. Lu mahabbah ini amalnya si mutawasil apa enggak? Ya, amalnya mutawasil. Makanya kritik sama wong kok goblok ke ngono jadi. Paham ya? Nggih. Paham tenan to. Nggih. Tenan to ora iki. Paham. Wis tok ya akeh ya. Ini buat acara Maulid serantek. Wis jam. Keterusan tenan ya. Ini gue bayar royalti. Orang 10% nama ilmu ini kape. Tapi aku ikhlas ya, tenang ya. YouTube juga aku harus. Masa harus kirim balik ke ulama agar rezeki nih kok? Ulama. Allah balik ini menek, balik. Itu kalau di kitab Bukhari. Di kitab Bukhari itu ada bab begini. Mungkin beliau hanya gojlek. Imam Bukhari kan memang terkenal bikin judul yang simpel. Babun al-imanu amalu. Terus beliau cerita la yu'akhidukum Allah billahi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Sekarang bahasa Arabnya kasabah itu kasbun, maknanya peker. Ternyata kasbun itu pernah diisnadkan Allah di hati atau ke hati. Walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah itu mengambil tindakan pada sesuatu yang dilakukan hati kamu. Berarti ada nisbatul kasbi ilal qalbi. Ya tak rungan, awas kan ora paham. Kalau ada nisbatul amal ilal qalbi, ya saya ulang lagi ya. Allah itu tidak masalah kamu salah ucap dalam sumpah. Ya salah ucap dalam sumpah. Yang penting hati kamu. Berarti kan kolbun itu juga disifati kasbun dari kamarnya. Kolbun itu disifati kasbun. Orang iso amal kalau mau terkait fisik kau, kau sholat sudah kok. Misalnya kau yang hatimu no gedeng habaib, yo doso. Bibi kau juriah nabi. Kau yang hatimu no gedeng ulama, yo doso. Ulama bibi di sisi waro satu. Nabi ya. Kau gedeng tuh, yo doso. Bibi gue si are Islam. Meskipun senang banget yo doso. Dia kadang yo oleh nafsiri rapat. Nah, ora usah prilaku, ora usah nganti miso, ya ora usah nganti misale kowe gedeng ora kudu nganti miso. Cukup di hati pun wis ana hisab. Mergo ati yo dihisab. Iku disebut walaki wa'khidukum bima kasabtu. Nah, sekarang orang seneng ke nabi meskipun kelakuannya orang niru nabi. Ini kan cerita-cerita orang-orang yang kelakuannya ora bener kan. Wong seneng nabi kan gak mesti prilakune kayak nabi. Yo ados ora mungkin. Ora mungkin. Nah, sakroku nabi dhisik nang ngaji yo setara. Saiki ngajine mbalek podio. Sakroku nabi ngaji ra tau di MC-ne Abu Hurairah. Ono ning hadis Abu Hurairah pidato mau itu hasanah dening. Ono. Sambutan dening Ibnu Umar. Tapi dia dari sisi nerangno Islam itu ya sunnah rasul. Tapi dengan model ngono iku. Ya ono sunnah ya ono orane. Ya rumakno. Berarti senenge wong ning Kanjeng Nabi itu ya amal ngono. Kula baleni malih. Berarti senenge wong ning Kanjeng Nabi amal. Iku amale sapa? Ya amale sing seneng. Napa amale sing seneng. Kula baleni malih. Senenge wong ning Syekh Abdul Qadir ning Syekh Ustaz Fatih Muqaddam ya amale dekne wong seneng. Senenge wong saiki misale ning Syekh Muhammad Habib Den yo seneng. Senenge wong ning Mbah Mun ning Habib Lutfi yo ngamale dekne wong seneng. Paham? Mergo seneng ku yo ngamal, mergo fi'lul qalbi. Tok Allah ngendikan bima kasabat hukum atimu yo dikasih. Artinya kalau orang Wahabi mengatakan syarat ngamal tawasul kudu ngamale wong sing mutawassil. Paham ya? Lha iku ayo amale mutawasil, seneng wae amale sapa, ora amale mutawasil ngono maksudte. Paham ya? Tenan to. Benik jago to paham to. Wong iki jago tok serap paham. Wingi ning bab sial lebih mayu. Ora oleh ning sing oleh mlayu sing ora mboten gagok mlayu. Ora oleh. Cuwani wae. Wani yo ya. Wani mati urip loro. Urip loro. Ya kula waca takdire. Niki dawuh Sayyid Muhammad mengomentari tadi. Kalau mereka mensyaratkan ya kesalahan lagi. Kalau mereka mensyaratkan sahnya tawasul itu harus dengan amalul mutawassil. Saya ulang lagi ya. Kalau mereka mensyaratkan tawasul harus amalul mutawassil. Terus kata Sayyid Muhammad, lah orang tawasul sama nabi itu kan bukti mahabbah ke nabi. Sekarang mahabbah ke nabi itu amal baik apa buruk? Baik. Amal baik, malah berdoain. Lah iya mau di soal-soal apaan? Ini kata Sayyid Muhammad, tak wajah orang Arab. Orang Arab itu aku yakin sampai rapat ibadah. Orang Sultan, kenyataan. Sultan yang... Ya jajal ya, bawa kita ini. Nak ramen belok kamus. Mulai malah meribet gula. Mau terus cocokan. Karena gue kamu sama tamu dan pidato tinggal kamu sih. Wah, kira ngasih lo duit ini. Kayak pas final, ono wong ngundang pidato. Mbok lereni sinaune apa sing ngundang mbok lereni? Lereni sinau. Lereni sinau. Iku jenenge wong pinter. Ndi sing gresikane iku sing. Wa nahnu nara annal khilafas saqliyun walisa bijauhariyah. Li anna tawassula bidzat yarji'u fil haqiqat ila tawassulil insani bi amali. Wa huwa al muttafaqu ala jawazi. Walau nazara al mani al muta'anni tu fil mas'alah bi aini basira lan jalalahul amru wan halal iskal. Wa zalatil fitnah allati waqa'a bi sababan waqa'a. Fa hakama alal muslimin bi syirki wa dhalal. Jadi Sayyid Muhammad sampai duka karena kenapa beliau susah-susah nerangkan tawassul karena apa? Gara-gara mereka salah faham tentang tawassul, akhirnya hakama alal muslimin bisyirki wa sampai orang lain dihukumi syirik dan sesat. Makanya ini penting ya, seorang ulama harus tegas. Apapun sopannya Sayyid Muhammad, tapi kalau bela-belain umat Islam di kafir-kafir kan beliau tegas sekali. Cuma tegasnya wong alim yang nerangkan ilmiah. Surah tokoh pengajian ku berarti rasa seneng nabi. Acara maulid orang nanti rata kok berarti rasa seneng nabi. Wong ngeloni anak ini ngomong, itu ajaran nih kan? Wong rumah boe sing tua, rata kau pengajian itu ajaran nih. Bro, kenapa nopo? Rawol. Sama tak ceritani ya ini berkutu roh. Nabi nate ngaji teng teras masjid. Ya ngaji tenan. Kanjeng Nabi lho ora mukul. Kanjeng Nabi. Ngaji teng teras masjid. Terus ora canom gagal liwat. Nggo pacul tenang karo Nabi diliwati. Tetep ora sawah. Kudu roh tenang karo. Wajib roh berdoa ini. Terus sahabat-sahabat komen, "Ih, wong ora bener. Ono Nabi ngaji kok ditinggal mergali." Nabi lho ora. Nabi ya. Mesti bener. Ya mulane mesti bener ya, ya ora golek apa-apa. Apa gawe Nabi? Ya aja ngomentari wong iku elek. Iku iso wae kerja golekno nafkah keluarga. Ya kerja golek iso wae de anak cilik, de ikut lemah. Iku ya sunah. Intine Nabi nyuruh mereka iku aja mbok komentari elek. Golek halal iku ya sunah. Api-api umatku yo sing kerja, ora sing ngaji ngene iki. Dadi ora malah ngancam-ngancam surat teko. Ora apa. Ora seneng aku, ora seneng kowe, ora ora. Mane tenang mau dadi gayu tenang ya. Misale sing rata kok ngaji yo. Dong rumah tanah itu ya sunai. Mungkin ngenteni bojone bareng kowe bagi rata yo sunai. Ya, sing ora sunah Nabi lek sinetron iku ora. Nah, tapi iso wae lek sinetron pas sinetron religius. Iso wae luwih kualitasnya luwih apik dibanding. Apa meneh lakone sapa sing dadi iku sing Yusuf Asegep sing ganteng. Habib Alwi Asegep. Iso, malah berarti delok putune. Malah kowe keren timbang. Sinten terus sapa? Aku yo. Asal. Mana kula sering delok mangane kula ora. Cucunya Nabi, Pak ya. Yo, Alwi, Alwi sik. Iya, Alwi sik. Oh, niku matone kono pacet tenan. Kula dadi kalah niku. Jadi mulanya rasaan, saya rasaan dia, tekok ke saya, saya rasa tekok. Saya rasa hanya orang itu. Serah nabi iblas sih. Undang-undang tenan juga. Makanya Said Muhammad marah besar. Ya. Beliau marah besar karena waqo'a man waqo'a fahakama alal muslimin bisin iwat. Ini mari beliau juga kan ada tahkim bil kufri. Ya saya ulang lagi karena Said Muhammad sampai juga karena apa? Menghukumi orang lain kafir. Ya, makanya beliau ngendikan walau nazarul mane al muta'anid fil mas'alati bi ayyin basirah lan jala. Lan jala itu jadi jelas banget lahu al amru wan halal iskal. Wa zalatil fitnah allati waqa'a fi sababi man waqa'a. Fa hakama ala al muslimin bi syirki napa? Jadi saya ulang lagi ya. Tawassul yang disepakati adalah tawassul dengan amalnya mutawassil. Terus orang Wahabi anti. Karena yang soleh itu Nabi Muhammad, yang soleh si Abdul Qadir, yang soleh itu Ustaz Fakih Muqaddam. Tawasul tuh nganggo soleh wong liya, tawasul yang gue amali. Kata Sayyid Muhammad, saiki wong seneng Nabi, seneng habaib, seneng ulama itu kan yo amal wong mahabbah. Wong Allah dawa walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, berarti ono kasbul qalbi. Lah kasbul qalbi itu kerjane ati yo mahabbah utawa ora mahabbah. Saiki wong tawasul dengan Nabi berarti mahabbah ning. Lha iku amale sapa? Amale sing tawasul. Berarti dhekne wis bener mergo tawasul mbek amale. Paham ya? Wa sa'ubayyinu kaifa annal mutawassila bihi huwa fil haqiqati ya mutawassilun bi amalihi al mansubi ilaihi walladhi huwa min kasbi fa aqulu ilam annaman tawassala bi syakhsin ma dengan siapapun fa huwa li annahu yuhibbu. Orang tawasul dengan Nabi, dengan Syekh Abdul Qadir, dengan Wali Songo itu karena berarti orang itu mencintai yang ditawasuli. Iz ya'taqidu sholahahu wa wilayatahu wa fadlahu tahsinan lidzalika. Au li annahu ya'taqidu anna hadza syakhsa muhibbun lillah mujahidu fi sabilillah. Au li annahu ya'taqidu anna huwa yuhibbu. Au li iqadi hadhihi al-umur kulliyah fi syakhsi al-mutawassal. Wa idza tadabbartal amra wajadta anna hadzal mahabba wa dzalikal i'tiqad min amalil mutawassil. Paham ya? Nggih. Apa menan tak akeh urun bareng. Lah jare wali songo ora urun kan? Nggih, urun. Direwangi urun, direwangi bayari kiai toha. kon mimpin apa? Sing ora urun nek ngene tok. Berfir. Ndak fir. Parah berarti. Loyan. Mengenai ini penting ya, ngaji itu penting. Biar sampean tahu duduk perkara. Karena Sayyid Muhammad itu bab paling kata ngarang tawasul. Karena beliau sebetulnya bukan urgen. Masalah tawasul bukan urgen, bukan penting. Yang mari kasus itu kan terus mengkafirkan orang banyak. Sebetulnya kalau orang khilaf itu biasa lah, mulai dulu lama itu khilaf. Tapi rasa kecangkeman ngafirno wong itu. Sebenarnya khilaf itu biasa. Salih Tuhan darah yang pidato penting, kalau darah nira penting, itu kan khilaf kan biasa. Sing ra payu ya setuju kula. Sing payu setuju Tuhan. Tapi sing payu lah ya saingan. Akhirnya Tuhan seneng kula, kok gak rebut pasar kan. Jadi biasa. Kula contohno sekian khilaf ya. Contoh khilaf itu gak masalah. Sing mari Sayyid Muhammad duka, ulama-ulama duka kok fahaka ma'alal muslimin bisyirki wabdallah. Misalnya orang wong sing seneng selawat siri, ya apik dhewe ibadah siri mesti apik timbang ibadah. Tapi yo sing legowo, sekali-kali teko ning acarane Habib Syekh, acarane Sayyid Ali Zainal Abidin enggak masalah. Gue nunjukno nek kowe butuh syiar, Islam yo butuh syiar. Tapi kalau jodarane selawat tuh sing syiar. Lah saiki wong wong sing ning pojok omahe sing delik-delik selawat do arani ra ganjaran. Ning ngarepe apa padha wae rame mbek rame, apa sama? Sama. Akhirnya yo kita yo laut susah yo mesti nglakoni loro. Ya sirri nggih. Kula nu kenal wali-wali sing gak gelem itu. Nggih kenal, maksudnya kenal nggih seneng. Tapi kula mbok ngomong sing keramat terbuka kok Habib. Saya nggih seneng. Robek, Mbah Mun Habib Lutfi nggih seneng. Kok terkenal, terkenal gue si Arya napa? Islam. Ambek wong mahjub ngene iki nggih seneng. Mahjub seneng. Bukan master. Piye-piye ana kok edah wakam min masyhurin dibarokati masthurin. Angger ana wali masyhur barokah wali masthur. Lah iku master ta mahjub? Lah ora kan status sendiri. Hal masyhur. Mahjub kok ojo. Iki master. Master. Master sesuai terkenal. Nanti ini satu nyawa mati kafe. Iya itu masyhur. Kafe wong alim mesti di tandingan ulama mas. Kulo sering cerita tentang mereka. Ini Imam Syafi'i top terakhir. Dia ada tandingannya Syaiban apa? Arabi. Nabi Musa terkenal populer. Dia ada saingannya Nabi Sinten. Itu mang Allah kesuna. Umar terkenal memimpin di Adli. Dia ada wali master Sinten Uwais. Lagi lagi tak boleh. Tuh jelas gak? Jelas gak mas? Muafin khusus seribul Fatimah. Muni sunnah Nabi. Mana ada Abu Hurairah jadi MC. Terus Abu Tari Ibnu Umar. Terus orang tua. Tapi kayak darah ini sunnah Nabi. Gitu gak usia. Iya senangnya separuh. Separuh itu senangnya. Separuh seneng, separuh biasa. Cuma ini separuh rasa seneng. Uang kok rasa seneng uang Islam. Ya kalau makanya kenapa Sayyid Muhammad Durga, kamu jangan anggap wong perkara khilaf kan biasa. Khilafnya biasa, kecangkemane ngafir-ngafir no wong lho sing mari ndadekno ulama-ulama. Paham? Khilafnya dia. Kula mbek ulama padha ngalimi itu biasa khilaf. Antar hakeke khilaf itu biasa. Nah, itu di Jakarta orang tahu semua. Ada kelompoknya Habib Rizieq yang suka seperti itu, jahr. Ada kelompoknya Habib Mundir Al-Musawah senangannya ngaji, ada kelompoknya Habib Lutfi senangannya Toriko, enggak masalah. Semua orang-orang soleh enggak masalah, khilaf itu enggak. Tapi tiga beliau itu kalau ketemu saling menggur mati, enggak masalah. Aku ya khilaf itu, Tuhan senang bidah itu aku orang. Orang boleh suruh danjir ke suara apa, enggak masalah domong itu. Aku ya tersinggung dia. Wong kapan dia ngumpuli aku naran yang bab? Terasa pun terus nih. Terus luar biasa, nggak masalah. Sangat tak duduk nih. Di mana mana khilaf itu kualitasnya mesti mundur ya Mansur. Asal ulama itu kan. Saya tuh punya kitab khilaf juga nih. Bisa dibuka terus. Rahmatul apa? Ummah fi khilaf apa? Aiman. Itu punya banyak. Dan kitab khilaf itu mesti mundur. Kok tidak mundur gimana? Coba saman bisa nggak nyalakan dua pendapat ini? Sayyid Muhammad Durga itu karena tadi mengkafirkan orang banyak. Sebenarnya kalau enggak, bagus. Misalnya gini, Sayyid Abdul Hasan Asadi itu Al-Hasani. Itu enggak seneng, ngono wong to'at ada sembunyi-sembunyi. Durga deh. alinu bito atiku kena taatku di depan umum piye-piye donya wis dibegi kelanul maasi maksiat wis pen konser dangdut nekakno mas wis ben ono konser selawat nekakno makan ben poha pidato nang piye-piye maksiat dari segini bagus ya. Tapi model Syed Abdul Haddad senang amal sirri jadi abadi minaria lebih jauh dari apa? Ria. Enggak masalah. Innalillahi wa inna terus jelas ya masalah tawasul. Niki kula terusno nggih. Terusno mas nyangkut. Niki kita besen Muhammad tapi yang berbeda gara-gara ya, gara-gara orang yang mengkafirkan napa? Mengkafirkan napa? Tawasul. Niki kitab judulnya Az-Ziyarah An-Nabawiyah Bainas Syariah wal Bid'iyah. Kula waca mawon nggih, betapa kita harus keras, harus sensitif ketika umat Islam dihukumi apa? Kafir. Semua inahu kezuharo fi mausimil haji hadal am. Ini zaman tahun 1419. Beliau wafat itu kan tanggal 2004 ya. 2004. Kita pun asa ilal muslimin awakat garo alihim sofah. Ini pula wajar. Di musim haji tahun ini 1419. Berarti pas beliau masih sugeng itu. Kata beliau, Zuhara kitabun asa'a ilal muslimina wa qaddaro alihim sofwahum wahum fi ziyarati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakana akbaru idha innahum wajarhun li syu'urihim wahum khujjatun zuwarun qasiduna wajhawai subhanahu wa ta'ala. Itu yakulu hadal muta'addi. Muta'addi wong sing ngawur sembrono, wong sing muta'addi ta'adda famanik tada alaikum al-muta'addi sing sembrono. Inna ziyarata Rasulillah ba'da mauti mafsadatun rajihah la khairu fiha. Ziyarah Nabi serana api. Kata beliau, fa'as ajana hadzal iftira'u wa ta'addi wa su'ul adab ala maqami Rasulillah. Maka kita-kita ini, maksudnya kita-kita orang baik ini kaget kok ana wong sengawur itu. Ngono kok ana wong. Lidzalika ahbabtu an usyarika fi hadhihi risalah fi tifa'an maqami Rasulillah wa dzabbi anhu. Wa huwa aqallu ma yuqaddimu habib li habib wal mu'min li nabi. Wa laisa huluwan mamkutan wala itra'an mazmuman wa inna ma huwa wajibun iman yun ala raqabati kulli muslimin wahid ghayurin ala ma yuhib. Kita-kita ini harus melawan orang yang membid'ahkan atau mengkafir-kafirkan orang yang ziarah Rasulullah, dan itu kewajiban setiap muslim sing muwahhid ghayur yang punya sentimen beragama. Memang kita harus keras, harus jelas. Intilakon mingkoli sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa walidi wa nasi asma. Kata Nabi kan kalian tidak iman kecuali memposisikan saya lebih kamu cintai dibanding anak kamu keluarga. Nah ini pas ziarah senang Nabi malah dihukumi kafir. Jadi pas mengekspresikan mahabbah pas dihukumi. Oke, maka kata Sayyid Muhammad, saya harus bicara, saya harus ngomong, harus teriak. Itu ngawur sekali orang itu, muta'adji, muta'adji itu apa? Sembrono, ngawur sekali. Wa ana mu'minun muwahidun. Kata Sayyid Muhammad, saya ini orang mukmin yang muwahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Rumang sana kini-kini itu tahu darah ini Muhammad pengiran apa? Maksudnya di corong Jawa. Makanya beliau sampai ngulangi, wa ana mu'minun muwahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Kita-kita ini mukmin waras. Masuk tawasul mbek Nabi ora ngarah Moses sekno Nabi dadi Tuhan. Pucak ora paham-paham ngamuk ta to. Terus fama ada yang kusumi imami hada law safartu qasidan ziyarata nabiyillah. Apa gara-gara saya ziarah ke Nabi terus imanku kurang? Mergo kaya-kaya Moses sekno Nabi kaya pangeran ndi imanku sing kurang. Tau mbok ukur apa? Tau mbok timbang apa? Dadi makanya orang setiap orang alim harus punya hirah. Hirah tentu ekspresinya macam-macam. Ada hirah model Sayyidina Umar, model Abu Bakar. Yang penting kita ini punya hirah. Hirah itu ekspresi sentimennya, ekspresi apa? Sentimen. Ya tentu kita, misalnya saya milih menunjukkan takbir-takbir ya, karena itu jujur aja kelemahan. Misalnya. Jadi seorang usaha tersinggung biasa wae. Ora ditudono ya ora ora tenan. Khusnudon ini wong nyata nih raro. Jadi sudan haram, khusnudon ora tepat. Nah, kira ya sini lagi jadi ini. Orang orang sudan, orang itu orang sudan, orang terus diwarai, no? Diwarai. Karena begini ya, kalau orang tidak punya ghiro itu kacau betul. Kacaunya gini, agama ini kayak formalitas. Ya sudah, kalau Allah yang Tuhan, yang penting hanya Allah. Nabi itu hanya makhluk. Bukan sembrono. Sekarang orang Nabi makhluk itu sopo. Waktu gali gini, ini kisah nyata. Ada orang itu mondok di pondok tauhid. Ini kisah nyata, betul. Itu akhirnya orang ini tobat. Mondok di pondok tauhid. Terus penggawaannya mau ngaji tauhid toh. Alhasil singkat cerita dia sowan ke seorang kiai alim alama. Alim alama mutafak alim. Dia sembrono saja. Jarian. Wis sowan kiai ora sopan, padha-padha khawatir. Sangge kesuwan oleh sinau tau kesel komentar kiai dari padha-padha khawatir. Yakin iku. Iwak tunggale kuwe saking sentimen ning tauhid Allah iku khaliq. Es Muhammad trimo. Sing ra roh iki ya sapa? Segera roh itu ya. Ya tapi kan nak nyifati kanjeng Nabi mau terima makhluk apa bedanya itu zaman nyifati Fir'aun statusnya ya makhluk. Nyifati Namrud ya statusnya makhluk. Makanya kata Sayyid Muhammad nak ngeritik lagi ya orang-orang itu ya mikir ya udah sering ngaji Quran kiri khasnya orang kafir itu nak darani Nabi dikomentari in hadza illa Mahaga ilah basyarum muslim. Mereka kelakuan itu kok dibalik. Dibalik ya. Rumah ada awas kita rafah. Jadi Sayyid Muhammad dahulu ingin. Ya orang-orang itu gak mikir. Jadi ini ulama. Itu gak sering moco Quran. Quran itu sering cerita. Anggir orang kafir mesti ngomentari Nabi ini. Mahaga ilah basyarum. Anggir Nabi ini itu mas. Waduh-waduh menunggu. Ya kelakuan itu kok dibalik. Bagi. Artinya ngomentari Nabi terima menusa terima apa? Wah kelakuannya mau kape. Lah yuk kelakuan mana kok? Balik. Waktu kali misalnya Gus Afif Toha Kiai terus mulai kepengen wah yuk Ustaz juga manusia. Sing raroh itu sopo. Sing raroh itu sopo. Yuk kepen tuh manjat lagi di dua. Zaman kira yuk rata pengen. Wah gawan mau dua kok? Gawan. Utang rasa dua. Tapi yuk rata tenang. Kita-kita ini tidak pernah nyifati Nabi makhluk, bukan berarti Nabi tidak makhluk. Min thoriqil adab, kita nyifati dulu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habibullah. Oh, amin diling. Itu makhluk, itu yang raruh itu. Sopo. Itu waktu kali gue darani presiden, Pak Jokowi, ya SBY, gue yang menusul, tangga aku, wong Solo, ya orang regani. Tetap kita darani gue presiden. Itu kan normal, dalam semua hukum adab seluruh dunia itu. Normal. Kok ini malah dijak goblok men. Ayo ibadah Sayyid Muhammad itu. Jadi kita-kita ini tidak akan kecelakaan kayak umatnya Nabi Isa. Terus menuhankan dia siapa? Nabi Isa. Karena kita setiap bersyahadat kan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kan karuan dan sesungguhnya Muhammad itu utusannya Allah. Enggak mungkin orang yang bilang Rasulullah kemudian memposisikan Muhammad itu Tuhan kan enggak mungkin ngomongin Rasulullah. Rasulullah nak diterjemahkan utusan ya utusan, gak mungkin sejajar dengan yang mengutus. Kok amin dilin noi bangunnya apa jasen uang kok ngono. Nah, kalau artinya kalau kita ngomong gini harus ada hirohnya, artinya hiroh itu harus keras, paham ya. Nah, soal ekspresi hiroh itu baca saja ini bahasa Arab pasti uho hiroh macam ini, tapi ilat jowo ya, bahasa anut ilat jowo, memang jowo ya. Jawa Arab bingung sedok nih. Bang Arab mau ngene ngetokno. Makanya ini kan penting kula. Makanya ini saya baca kitab. Saya baca kitab beliau itu sering khatam ya terus kula teliti karena kita memang butuh. Bukan karena apa-apa, memang kita butuh. Cara pandang apa ya? Cara pandang Qurani ya misalnya kayak tadi. Mulai kunani kuno itu setiap rasul itu mesti dikomentari kamu itu manusia seperti kita. Lalu kalau kita memposisikan Rasulullah seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Orang mau tak gimit, ini waktu kali ngomong dengan kiai juga manusia. Jadi misalnya kiai alim alam, jadi itu yang seko. Kalau terus kau yang mantar itu, tidak tuh nggak ngurus sangon itu kamu. Lalu kan nginyek, lalu kan sembron. Sebenernya gak ngono, dia kok ngalim roh gunanya duwe. Ngalane digawa. Oleh, berarti kah pinter. Mergo ana barang penting digawa. Oleh. Umpun ngono susah yo. Kok dise Senawawi Banten iki sampean cek ning kitab. ketika menafsiri amman dua qanitun ana alaihi sajida wa qaimai yahdarul akhirata wa yarju rahmatar rabbi ono ono wong cang kemelek jadi sapa ulama iku hebat kita sering lihat ulama itu antri fi babis salatin antri golek proposal ning depan penguasa tapi aku ora tau delok penguasa antri sowan ulama iku terus piye jadi ulama apa wong mulya piye nyatane antri nah, diundang bupati ya do antri kon nukar kupon ya. Tapi aku gak tahu roh bupati antri. Kerja biasa saya nawawi udah ini jadi tanah ulama di sini. Mereka ulama roh gunanya dulu. Mengani di ruang antri. Ya lah bu pejabat itu goblok roh roh gunanya. Elmu mengani rak film. Pena. Semua kalah. Nek yo ngono kan ape menawa rondo mergo kowe ora gunane. Lah rondone kok gak lamar. Lah rondone ayo gak lamar to ora ora gunane. To. Yo dadi ana ge seneng kuwi aja salah. Mergo wong pinter ora gunane. Iki wong wis nunggu niku yo napa. Pinter ya sing. Ora dhuwit disaki kok mulai. Ada orang ini kedunya, tapi ada orang kedunya ini putih sekat di mahabah. Di mahabah mesti ada orang ini pintar. Ya, tak wajar. Makanya kata Syed Muhammad, ini harus serius, kita harus melawan. Karena kita ini harus hoyu, harus punya sentimen ala man yuhib. Orang yang mencintai Nabi harus kita bela. Makanya kata beliau, saya makanya mengarang kitab ini, kata beliau. Saya akan bersuara keras untuk bela-belain orang Islam. Mosok. Wong Islam dihukumi kafir, pas seneng Nabi ini Allah, kekasih Allah, pas seneng darah ini kafir. Coba sampean pikir saya, Allah seneng ngaji Nabi Muhammad, berarti seneng Nabi Muhammad termasuk sifatnya Allah. Terus gue niru sifatnya Allah seneng Nabi, dihukumi kafir. Lah ngono iku jenenge gak khilaf. Khilafku sing mutu koyo wau. Abdul Hasan Asadeli, beda Abdul Haddad, dua mazhab yang berbeda. Keren apa? Oh khilaf tenan. Sudah kayak pula terus khilafi munib. Musibah ngono. Musibah ngono. Nggih. Musibah. Ora khilaf. Ngawur. Makanya enggak boleh khilaf itu yang mutu. Kalau mengkafir-kafirkan orang Islam itu gak sama cek kangenan tadi. Wis ngono ada kiasnya mbek tadi. Walladzina takhudhu min dunihi awliya jare ne mana aqduhum illa liqarribuna ila wajhi. Saya kan orang-orang kafir ketika ditanya, kenapa sih Anda menyembah Lata Uzza? Karena kata mereka, karena Tuhan-Tuhan ini yang mendekatkan kita kepada Allah. Oh, berarti Tuhan-Tuhan ini jadikan alat tawasul. Terus di mafhum, nak ngono tawasul kelakuane. Wong kafir, kok dagelan. Oh, Lata Uzza itu Tuhan-Tuhan gawean sing musuhe. Terus dianggap barang penting ning arepe. Wong karuan musuhe. Kaji Nabi diutus kon ngilangi pangeran-pangeran sing ngene iku. Malah saiki dinggo. Iya. Tawas. Ayo deglan ka. Iku mau digawe kaya men dipercaya Pak Sepo Yusuf muni iki dawuh Ibu. Kok iso. Lagi sensitif-sensitif kok Pak. Hah? Ayo deglan lagi ngono wae deglan. Lagi ngono wae. Bayang gue wong mikir saiki wong Islam ditong Islammu mukmin. Ngerti nek kanjeng Nabi Muhammad kekasih Allah. Berarti seneng Nabi Muhammad itu sifatnya Allah. Terus wong Islam niru Allah, seneng Nabi. Pas niru Allah, pas kok hukum. Kafir. Ya geneman kok. Nah, Nabi Muhammad itu kok fama ada yang kusun iman. Ayo delok imanku. La safar tu qasidan di Rasul. Ayo terus imanku kurang. Ayo taker. Oh, cak ora karu-karuan. Famada, ayo kurang iman kok. Mulane wong ulama itu keras, butuh percaya diri, untuk sidik-sidik wowo alam. Duka kan, duka bener, duka batin, kula piambak ge sak dirmo wowo alam. Terus oleh nerangno hukum iku kapan. Cara aku dari santri nemu ngertos nang wowo alam. Ku kabeh ono konteke. Sesuk tak kok izino karo mboten yo wowo alam. Terus wae ziarahne Nabi Muhammad itu sunat mboten yo. Tak tak kau ikisan duit penting lah orang. Wah penting lah semua. Pas urusan duit kok begini terus. Oh jadi ini molas betul. Enak gak diwacana tak mesti kurang nunggu rosonom gitu terus ngaji ini ngaji ilmiah. timun sing ngaji macam-macam. Kalau teng Jogja ngaji gitu, dan dia sama. Artinya kita murid-murid. Artinya Said Muhammad sudah cara zahir pun wafat. Kalau bahasa halusnya intaqola ila maula, sudah pindah ila maula. Dulu bahasa halusnya Nabi wafat itu intaqola ila maula. Makanya Said-Said Alim itu ya sering guyon. Habib Abdul Wafat, Ustaz Fakir Mukadamu nanti pada kabundut. Kalau muridnya ini lagi. Jangan pada kabundut. Gak, aku rasa mati. Terus muridnya bantah. Tapi ini ngendikane kulo nafsu sing baik kok. Iku sing mati jasad. Roh iku ora iso mati, mesti dipindah. Lah wong mati jenenge nyawane dicabut sono. Ora ana roh kok mati. Bocah. Lah iya mati wae, roh iku agak tau mati. Mergo kulir ruhu min amri. Roh. Dadi sing diarani mati ku roh dicabut. Ora kok roh dipateni. Roh dicabut terus roh iso wan pengen. Terus tohane jasate. Tapi nak roh ora mati. Wong terus ngadepi mungkar kadang-kadang itu bukti ilmu itu kudu ono sing ngene. Aku ora iso mati, hanya beliau cerita alam aku. Roh. Ini penting. Kayak ilmu-ilmu gini, mungkin sampean semua kan sering ziarah wali songo, tapi motivasinya kan kadang fi macam-macam. Apa meneh sing anak, apa meneh sing anakno. Aja suudon nggih, dosa itu. Tapi aja bodho, pamrih kan mau cerita aja suudon ya aja. Tapi kita ini secara ilmu butuh hujahnya, ini butuh napa? Hujah. Sekarang kalau yang mujma'ale adalah tawassulul mutawassil fi amali, kata Sayyid Muhammad. Lah memangnya mutawassil itu kan punya mahabbah. Orang sampai tawassul ke Nabi berarti punya mahabbah ke Nabi. Dan mahabbah itu minal amalis soleh. Bahkan mahabbah ini yang disebut Quran, waladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Sekarang mahabbah itu fi'lun qalbi. Dan qalbun kata Allah juga sah dikatakan punya kasbu. Ma walaki yu'akhidukum bima kasabtum. Makanya Imam Bukhari ngendikan babun, babul kasbi, kasbil kolbi, ati itu yuduwe kasbu. Makanya drengki diharam lo pengiran. Ayo, wadah lo raketok. Hidun, ya diharam lo pengiran. Wadah lo orang? Mereka ati itu kena hisa. Mulanya sampai kanji Nabi, diling lo pengiran Muhammad, alam nasroh, lakasot. Mereka ati untuk nikmat. Kok jebare dojo. Misalnya katus kulo ngelatihan. Di murid rajilas ini sewenang. Ini butuh insi rohus, sotun. Ya cara kulo ra jebar dadan, serah prospek. Wong pangenyek wong mukmin, wong mukmin jebarane ora prospek. Wong gagah-gagah brengosen jenggotene wong. Wong gagah engko darane apa? Prospek. Menyek wong apa? Nah, sekarang kalau orang mutawassil ini sudah punya mahabbah pada Rasul, berarti dia punya amalnya sendiri. Terus kok salah ya? Apa? Kan berarti tawassul ya diamali, dia punya kontribusi. Paham? Makanya kata Said Muhammad, saya berdiri tegak untuk membela-belain wong Islam sing dihukumi bid'ah atau kafir saat ziarah. Kata beliau, kita-kita ini mensifat, rumangsamu aku nak ziarah ngomong apa. Ini kata Said Muhammad masih emosi. Rumangsamu aku nak ziarah Nabi menyifati apa, terus tarani dikne pengira. Muqtaqidan annahu abduwah wa rasuluh alladhi arsalahu li hidayatil basyar. Dawai Said Muhammad. Wa annahu agar risalah wa ballahul amanah wa jatah fisabilah hatta atau yakin. Fantakola ilar rofiqil a'la ba'dama tarokana alal mahajjadil bedo layuha kana riha layzihu anha ilah. Rumah sama aku nak ziarah, aku matur robo be pengiran. Aku matur, ini kekasih jenengan. Aku nyampe no amanah jenengan, nyampe no risalah jenengan. Orang tahu orang Islam buat ziarah Nabi darah niki pengen. Itu buk haram lo, haram lo duitmu. Itu corok-corok, itu haram lo, itu haram lo apaan aja. Makanya ini apa? Memang kalau seperti ini harus keras. Ini enggak termasuk wilayah sing ikhtilaf wa aimatin apa? Keras. Sing darani ziarah apik ya ulama, sing darani elek ya ulama. Wis ikhtilaf ulama. Rahmah ira ikhtilaf tukaran iki. Dadi ora ikhtilaf jenenge apa? Tukaran. Sembrono. Mulane ana orang kuping kowe aja darani iki ikhtilaf lora iku hasud ngono. Wong laris jadi gedhi iki apa? Ya dadi ana wong kok gara-gara cocok kowe ora ikhtilaf iki apa? Kasut, kasut itu dia adalah ni. Mohon kalau terus nak. Innaladina satu nak kayak kafaru kangkafir sebaladina lau annalagum lau sabat. Di paril ono annalagum lau sabat tak opo annalagum. Semaringal ngelau bang ono sabat sabat. Lau annalagum di paril saat temennya ikut ke tiung kafir opo ma berkorof. Filardi kami dalam bumi jaman halis kan. Pokoknya kiai mas saya sarang keluar dan malam lu kayak maju di mana ni so opo pada lu rafael nama. Orang kula nate bantah-bantahan mbek santrine Mbak Fadl. Kula kan model santri sarang. Pas niku kula gegesul, Bu. Nak cara santri sarang kan inna fidari zaitan, satane ing dalem omah zaitan sapa zait. Kadang ono zait, kadang sapa zait. Nah, tapi nak murid-murid Fadl ora oleh. Sapa fa'il kondi? Ku ora ono fi'il kok ono. Ya untunge sing makili san pas niku kula bagus syukur guyu to. Guyu ya guyu. Tapi kula cek dikuk terus faile kuwi. Aku yang guyu to. Es mun niku ora penting to. Penting Pak. Ya pir wis ora paham. Jane aku pebantange niku tapi mung ngomong sepuh. Lah apa nak apa iku mesti fa'il sing muni nak iku fa'il sapa? Tapi kok cangkem melek to kadang. Aku kadang-kadang nggih dari cangkem melek. Tapi nak nggo kalimatul haq wis tak rewangi cangkem melek. Nak nggo kalimatul aku ngadepi wong sing ngafirno wong napa? Islam. Nabi ora tau misoi kan. Tapi nak demi kalimatul haq akhire miso. Nabi Ibrahim iku mecahi berhala ketuane ora. Jadi orang kafir-kafir. Semuanya sokoh itu. Ya bal fa'alahu kabirum. Fas'aluhum ingkamu. Ya takok itu gak pedal. Orang gak pedal. Cangkemmu itu. Mungkarwan berolok kon. Nako. Aku tekem udah kon. Karwan berolok kon. Nako. Jadi Nabi itu. Ufil lah kum. Wali mata. Ya tekem udah kon. Mungkarwan berolok kok sembah. Jadi uang itu kudu terpantau lesane itu nak ngomong barang-barang hajun nafsi nak demi pangeran itu kudu tegas. Nabi Ibrahim kan utak utakem di umbro lah kan. Nako. Nako. Nabi Ibrahim lah utakem di karon umbro lah kok. Sembah. Ani ufil lah kum. Wali mata abdul namin tuh. Kau yang jual aja embo sembah yo. Jual. Ufil itu. Ani kau jangan tuh kalau misal, kalau misal di sana. Kaji Nabi ramon kaku hati geng ngoten, tapi ajaran ini misal, nah Nabi rasa ajaran ini misal. Kaji Nabi nanti ngendi kancung, lesan emu joko, mergo lesan itu nara bu joko, marai mlebu neroko. Lah pikiran ini sahabat zaman itu pun neroko, mergo zino maling, masa salah ngomong, kok mlebu neroko. Akhirnya takok ya Rasulullah mau sok gara-gara ngomong yang mlebu neroko. Nabi dia sakilat ke umum. Cek siale mbok ndak anakku. Wong ora paham. Maksudnya sakilat tak umum cek siale mbok ndak anak wae kok. Kaya kowe. Wal yakubun nasu ni wal yakubun nasan ga ala mana sirim ala namo tak terusnya terus ilah kaso itu alsinati. Jadi ora ono wong mlebu neraka kecuali mergo hasil lisan. Tak terus. Kalau aja Nabi yo akeh wae mlebu neraka mergo lisane. Dadi Nabi pun arah difahami kadang yo duka. Mereka diterang lagi, mosok nabi. Gara-gara mereka kok berbu. Jadi nabi dah bilang sakilah kak umum cek siale, bokmu. Nah ya bokmu cek siale darah kok. Oh iya. Umum orang paham kan. Bahasa Arab itu sakilah kak umum itu soalnya aku punya tak terus itu ilah kaso itu nabo alfinal. Makanya Sayyid Muhammad itu hebat. Jadi beliau itu tersiksa. Coba Kiai Mansur dengan penggali. Andaikan zaman itu orang-orang haji seluruh dunia dibanjiri kitab-kitab yang kayak seperti itu. Terus mereka saling mengkafirkan setelah pulang kayak apa? Tibarokai kitab Sayyid Muhammad. Ini ada tandingan hak sehingga mereka mikir. Coba andaikan Sayyid Muhammad atau yang seperti beliau gak nanding itu kan pikir. Iya ya ternyata tawasul kelakuannya wong kafir. Wah keliru berarti aswaje. Terus gak ada yang ngomong kan, paham ya? Gak ada yang menjelaskan. Kayak apa? Utau ada kitab itu terang-terang ada kayak pulau. Terus simpen, gak kok kerdus. Bareng dikerobati tugas kerdusnya lagi, ini ada kitab pun. Celoko kan? Kitab kena kue itu celoko. Iya. Lu kitab itu debus itu era ada, mereka aktif. No? Nah, tapi kau iso nyalang, kau nu iso gendera iso. Mungkin sembron. Repot. Aja nih aku yakin, santri sini rasa seneng macam orang. Cuma itu sih gampang. Nah, kan akhirnya ngilesek. Tangan kesan repik. Ya, jadi akhirnya Syed Muhammad itu ngarang yang setima itu banyak sekali. Malik Masyuri, Az-Ziyaro, An-Nabawiyah itu. Beliau marah besar. Ketika ada karangan beredar hujat bahwa ziarah Nabi itu salah, terus beliau marah besar. Bagaimana mungkin mencintai orang yang dicintai Allah itu salah? Sama saya pikir mawon, Nabi berstatus ahab bahwa Allah mencintai Nabi. Kemudian orang Islam mencintai Nabi, berarti kan mirip apa yang dilakukan Allah. Kok terus salah? Mau dipadakno pek wong kafir dhisik utawa wasul mbek lata. Wah, madakno aneh lho. Aneh gak madakno. Wah, aneh kok ora ono hubungane blas. Wes wes kacau-kacau. Wis sembo-sembo mrene-mrene ngono. Tak kita ngemelek pantes. Ya, aku ya pantes, aku pantes ya pas. Lau anna lahuma fil ardi jama halis kabian wa mislaulan lau anna mislahuma umpama sepadane iku ya wae wong kafir liap dadu supaya gawe tebusan sapa kufar bihi lan ma fil ardi min ada diom kiamat di saking siksa dina kiamat umpama tenan wong kafir duwe donya sak isine wis sak lipatane wa mislahuma cara basa saiki napa sak lipatane napa sak lipatane terus go nebus sangka dekne entuk jatah siksa dina kiamat matu kubi gak mung ora iso dan pompo apa kabeh minum saking kufar. Pamatuku bila mung ora ditampa apa minum. Tapi mboten nah niki gadah fa'il wis gadah ibul fa'il mamatuku bila mung ora ditampa apa mafil ardi napa jami'an minum saking kufar. Walaupun nang tetep kate kufar aja bendi siksa alimun kang larang. Yuriduna ngarepno sapa kufar. Ya taman nawon nanti si Arab sapa kufar ayah rujuin tamat tu ayah rujuk aku tu neng kufar ini jelas ini rujuk aku tu neng kufar yuriduna ngarepno sapa kufar ayah kujuin tamat tu sapa kufar nana lawamahum lan ora ono sapa kufar aku dihori sina min wong karuan kontake wong kafir kok saiki jari ra ono metu kon rokok di bawang nopo es wong barang rapodo kok di padang jadi wos ngawur tenan mulane Yazid al-Fakir Jabir ngamuk tenan bareng Jabir bin Abi dibantah tabiin lah yang wahyati ku wong kafir kok wong Islam kok lebok ngono ora mlebu kok lebok untung ora iso miso Jawa ora iso miso Jawa cocok jancuk miso iku ana loro ana miso iku gawan mantel ana miso wiridan nah wong belah miso iku wiridan wong belah ketemu kancane kakekne ra tau ketok wis ora krana gedeng kancane akrab lho. Wah, kakek ora tau kok. Kang Jawa Timur ora tau ketemu kancane kok. Sing urip tok. Ngono ku ora sinis, Gus. Wis wiridan. Kakang Jawa Timur sing seneng wayo-wayo, anak piro wis ra usum takok anak piro. Saiki usume takok bojo. Dari ra usum dari takok anak piro. Nah, itu kan wiridan, jadi orang niat sengak ya, Gus. Wis mau. Nani bisa wong belah kok jegelok wis. Kategorine wis ngidhen. Wong ketemu kanca akrab kok. Ngono wis wis sekulino. Ambek iki karena dibelah pikir sekor. Mulane kula nak miso iku aja kaya misomu beda iku dadi. Ayah rucu minha. Yen ayah rucu minanna. Orang kafir itu berharap orang kafir ya, pokoknya fa'ile wong kudu kufar ya, fa'ile wong kafir. Wong kafir itu berharap ayah rucu minan lawama hum orang ora ono utai kufar iku bi kharijina min wong kafir ya wong apa wong kafir nah, tapi jare wong khawarij iki gue mlebokno wong mukmin dadi ayat-ayat tentang wong kafir digodalili korbane wong mukmin ya kacau wis kacau-kacau wong barang ra padha kok di pada-pada masyaallah ya wong ono goblok lucune tapi ngene kula ngelingno wae nek kados awal kula ngaji nak ra alim aja geman dalil Quran se kecuali mubalek ada kebutuhan kuwi. Piye-piye Quran ku du wujuhin. Nah du wujuhin terus mbok dalil lo jebule ayat iku tentang wong napa ta. Saiki kula nu gadah kitab tentang ya tentu min abwabil mutafarriqah dari sekian bab di mana nyatanya mang tabiin lu wis keminter berkali-kali saya menemukan teks di mana tabiin lu bantah sahabat dan lucunya selalu dalil Quran. Ya tentu nah sahabat sih rotor hampir semuanya alim bisa jawab. Tapi itu kan cerminan betapa zaman tabiin wae Quran dinggo dalili terus korban yang wong Islam. Apa meneh saiki? Ngono maksud paham ya? Nggih. Jadi kan sebab ya coba tabiin bar sahabat tak cek parek mek Kanjeng Nabi. Iku wae ono periode wong-wong keminter sing ya sing dalil Quran terus dadi madzhab. Dadi madzhab enggak ada syafaat itu. Dari sapa ono wong metu kon rokok terus dalil wa ma'hum Bukhorijina coba zaman tabiin terus pakpoh ya tepakan ya Yazid al-Faqih nasibnya apa deh nih bisa konfirmasi Jabir pinanti. Tapi kok ana sing ra nurut. Ah gak takno jabe. Qur'ane ra ngono. Dadi cek ngono. Piye iki? Jadi mau kenangan Yazid al-Fakir semuanya akhirnya taslim sama Jabir. Layak gitu saya ala Rasulillah. Kecuali minna rajulun apa? Wah, ana sing tetep bali lho, Pak. Coba, kan aku ngomong panjang lebar. Ngomong keras sekali masalah itu. Ini kalau suwon, ya, saya serap bakat, ya, rasa kecanggung. Ini saya dalil, ya, semau, ya. Katakan apa, ya. Cuman, ya, itu mesti bener, ya. Terus, mau mahir sama, ya, roh, masa ngubalek. Ada dalil, semua, semua. Jelimet, jelimet. Pemana Allah ngendikan, wa ukhoru, mutasyafi. Ada ayat-ayat, semua, mutasyafi. Iku awas dawa fa'amal ladina fi kulubihim zayrun fa'atatuna ma tasyabaha minhu tiqwa al-fitnati wa tiwata. Artinya Allah ngakoni. Allah ngakoni ke Mansur bahwa Quran iku ana sing mutasyabih. Sing golek mutasyabih wong sing fi kulubihim zayrun. Lah iku wong zayrun kok senengane dalil Quran. Iku yo. Sekarang coba yang jadi korban khawarij berapa juta umat Islam. Sing digo dalil yo. Kok sing digo ngafirno yo ayat Quran. Piye iki? Ayat Qur'an, Qur'an kebanggaan wong Islam. Dengan ayat Qur'an wong Islam dikafir. Oke, iso nalar. Di balen tak balen malih. Qur'an kebanggaan wong Islam. Terus dengan ayat Qur'an wong Islam di kan paradoks ini. Wes ngeri. Iku waktu kali ini, Kanjeng Nabi itu sangat-sangat mencintai umatnya. Sampai apa wafatnya ngedikan umat di umat. Saiki banyak kelompok dengan hadis Nabi, dengan sunnah Nabi membenci umat yang sangat dicintai. Nah, di dalile kola Rasulullah itu mati itu disenengi Nabi itu gede ini mergo dalile. Kula bali malih. Umat ini kan sangat-sangat dicintai Nabi sampai Nabi badhe wafat ngendikan umat itu. Saiki akeh wong sing memisahkan Nabi dengan umatnya liwat dalil qala Rasulullah. Cara Nabi pirsa lha yo le cuku umat itu sudah saya. Saiki mbok duwe aku. Sembrono to. Lho Nabi kok mbok duwe kok omah. Oh, tak ora karo-karoan. Wis masalahan kula tetep keras. Rai ulama harus keras. Cuma kerasnya ulama karena ya harus punya tradisi ulama. Mencontohkan maroj ya, mencontohkan apa? Maroj. Kula seneng kados kitab-kitab sing kados Sayyid Abi Bakar Satoy Anatu Talib. Itu enggak pernah kitab 4 jilid, 4 juz ya anak. Semua itu mengutip intaha tuhfa, intaha irsyad, intaha ubah. Betapa alim. Padahal dia seorang sayyid alim. Itu setiap sekian makalah itu mesti intaha tuhfa. Kadang ini kan intaha bitasarruf, intaha bilafzi. Artinya beliau akademisi sekali. Kalau mau mengutip ya harus menyebut maroje. Itu tradisi kampus ada maroje itu kuno dulu, lama dulu lebih detail. Ulama dulu zaman dulu kita bi anak dulu kan langsung. Saya kamu mesti punya dan mesti bingung mesti bingung enggak kan bingung no mungkin orang noya anak yang tetap kebalah mau minum minum gaya netok di meja gue muin to tapi neng kamarnya ono wah orang geruang sama orang muin tampoi anak babah gaya netok pas di meja gue muin to gue enggak gue ngomong ngobrol melanteng kudus mungkin juga toy anak ya di pangan kek ada jujur no aneh-aneh. Ayo, saya ini yang mau entok tambahin anak-anak. Bener ya. Tak kaya duit aja, piro tak kaya. Tapi gak tau ngambil anak belas. Orang yang kamar. Orang melengkar. Dan roh rainnya. Nah, ibu-ibu ake. Ake gak ya? Yang orang gue mau entok, pangannya lanya ake. Tapi sedurungnya. Nah, kalau nanti rois mau enteng Anwar, tetap sinawi kan. Buat ini anak tok termasuk karangan itu Sayyid Alawi bin Ahmad Asegaf apa? Tarseh ini apa? Tarsehul Mustafidin ya Tarseh ya? Tarseh nah itu kan bagus Tarseh juga sama gak pernah beliau gak ngutip sampai anak punya kaedah jika menganalisis mu'in makanya ya anak nyalahnya mu'in ya tenang aja mungkin anak nyalahnya berdasar kitab Ibnu Hajar naik kelas sekarang mu'in itu murid Ibnu Hajar Al-Hitam kok ya anak lagi cocok sampai ini salah hukum ini salah sing benerung ini tamah fitufah lisai bihi bar naik kelas nanya lano muen nganggu alat nanti nanya lano takbir muen gampang mesti ini takbir ini kamah fitufah gotufah itu induannya kita muen Ini soal alim ngono murid Ibnu Hajar Al-Haitami. Kitab Ibnu Hajar paling top utuh Fathul Muqtad. Kulo ge kadang ge tak sinau. Lan kula maca mun PD nek menawa sing ngono kowe wes. PD. Cara berokak aku maca jerwe iso. Wes kadung ahli no. Bali ngawur bali tenan pokoke seru. Makanya kalau lah itu bagus. Saya itu heran. Bahkan Ki Ana itu saking telitinya saya tadi bakar satu. Kalau mengutip di maknawi ditulis intaha di tasarruf. Maknane takbir ini sudah saya ubah. Tasarruf maknane di dirubah maknane diarani sorof tasrif ilmu ubahan. Karena soro yang suruh nasron bahwa nasir unsur. Berarti kan dirubah. Rubah-rubah. Maknane diarani wa tasrifir riya angin kolor kok kidul diwolak-wale. Maknane sorof kuwi ilmu mulah malih. Maknane diarani sorof tasrif. Ya akhirnya kualik tenang. Nah itu kalau Iana sedang mengutip Tufah misalnya, kok beliau ingin ringkas intaha gimana atau intaha bit tasor. Kalau mengutip Ainul Lafdi disebut intaha bilafdi, intaha bilafdi kadang disebut intaha bihurufi. Itu dulu pernah saya teliti. Saya ketika orang itu pernah teliti. Tak cek neng kitab Indo ini. Tenang dulu. Ketika bihurufi yo persis. Tapi ketika intaha bi makna hu ya sakar pede wae dengan bagian makna. Makna nih pokoknya ngomong wae cara Jawa. Pokoknya lah kena pokoknya repot. Tapi artinya apa? Itu betapa ulama dulu punya tradisi detail. Ini yang penting kan punya tradisi. Sudah. Orang kok tradisi nang pidato wapur pur. Ngomong itu. Mbok foto. Sakit ora ya. Maksudnya toh aku nak Gus. Lu nak itu ganjaran ya. Nah kalau itu malah rokok, wong orang juga kayak kotor. Jadi ulama dulu itu detek. Lah kok enggak gimana gitu? Madhab itu kan begini. Contoh gampang mungkin. Syarat sahnya Jumat itu kan syarat sah. Ada syarat boleh. Ada syarat wajib. Geneman kok undin diwon yo bingung. Seperti santri itu kan sah Jumatan tapi tidak mengesahkan Jumatan. Yang mengesahkan Jumatan itu mustaubil, mustaubil. Macam-macam lah ngetikannya undin. Oh, semua. Kemudian ada ulama, kalau orang itu enggak sampai 40 gimana? Salat Jumat atau salat Zuhur? Katamu ini salat Zuhur. Ya salat Zuhur enggak memenuhi kuota. Tapi ada ulama yang mengatakan ya enggak tetap salat Jumat. Oh, latihan di masjid tuh langsung batang pulau. Anane rong pulau yo jalan. Saya punya pengalaman, ini kisahnya. Saya punya teman hidup di pedalaman Kalimantan. Bisa malah ilegal lagi, cara pemerintah malah ilegal lagi. Cara ini ya orang juga rezeki ini pengiran. Jangan disek. Ya melarat. Ya melarat, rapat di pinter. Sekolah atau bukan. Tapi baru kan ini seorang murid-murid Islam yang daya. Kue yang pinter kadang pun tak untuk peti. Nanti kalau mau takzim, dia ini dia masjid nih. Ini cerita kulo. Dia dan pun nyurati kulo. Gus, kulo ini ku tentang pedalaman Kalimantan dan hutan. Tiangnya mau orang pulau sing dalam sholat. Ini gue sholat Jumat atau sholat duhur. Nak jari kitab-kitab fikih syafi'iyah ya sholat duhur. Mergo rapatan pulau. Tiangnya yang betul purun tuh. Jumat-Jumat kok duhuran. Dia masuk akal. Jumat-Jumat kok duhuran. Terus dalam tuh. Akhirnya ya sus. Jumat-Jumat. Nak onon tiang protes juga. Kadang ya. Nengko niku alumni pedotan aja. Ya no. Alumni sarang, alumni mergoyo sing alumni macam-macam. Ini udah mondok ratama terus melok. Iya, semuanya gue itu. Suara sanawi pedot, terus murid bareng-bareng koalisi nih gue. Tapi uang nak soleh, gue sih. Gue nih, cukup ngelan cukup mangenya pedotan santri, cukup kualat. Orang tamat tuh yang jawabannya santri. Nah, gak gaya masjid, gak gaya musola gue tersiksa. Mana gue nih? Mulai santri pedotan penting. Nara pedotan malah terus jadi mubalek. Terus entah entuk. Kono pedotan malah gemu asis di gaya masjid. Orang tuh salam tembelak ke gaya masjid. Gaya masjid. Lu keren tau orang. Ngerosot jirok-jirok. Lu tangkel tulung. Sampai saat ini dia ini nyai, so aku nyai tak wani nih, semua orang jenengan. Jadi mau dia ini nyai, mau disana ngimam itu, agar orang hukum tak apa. Mana saya kena habis, orang hukum tak apa. Mana kalau nunggu alhamdulillah, kalau nunggu jadi rujukan mereka yang bingung-bingung. Nah itu kan saya butuh referensi, ternyata kitab, ya tadi ada kitab Iana, ada kitab Tarsihul mustafidin. Itu beliau kan sering berseberangan dengan entar saya biasa. Nggih. Oh, biasa ngritik mungkin. Wah, kaul itu terlalu berbatas. Umat ora usah ngono, kok fiwarata tilhalak rusak umat itu kayak gampang. Misalnya gini, coba misalnya sampean praktek. Tentu kita hormat sama mungkin sangat-sangat hormat. Tapi ada kaul-kaul di mungkin yang enggak mungkin kita ikuti dalam konteks Indonesia. Ini saya ulang lagi dalam konteks Indonesia. Misalnya zakat. Zakat itu harus berupa beras, harus berupa. Tapi Abu Hanifah bilang boleh pakai dinar, macam-macam. Oh, itu kalau Sarah relatif stabil karena dia beliau menangi zaman yang pun rubah macam-macam. Kata beliau malah ngedikan gini, buat dinar anfa'ulil mustahid. Justru duit itu lebih oke. Kadang wong butuh duit. Ya misalnya zakat amen untuk beras saya. Nanti gue blojo nanti. Gue pinginnya blojo amen untuk beras. Lu sapsik banget. Ini cerita Takatus bin Nikmah. Saya mulai miskin zaman perantau di Jogja, itu oleh berdiri rumah. Aku zaman melarat, urung tahu zakat gak ngambil duit. Saya itu masih menangis. Pertama kuat itu zakat telung kilo. Kalau benar nanti 2.5 kilo. Ini kurang pas-pasan. Kalau 2.5 kilo, sembuh nombol, kurang oleh. Kalau itu pertama zakat, ya telung kilo. Saat ini 5 kilo. Ini mesti tak kayak duit. Kalau saya menangis, man. Pertama keluar kelar itu sudah 10 kilo. Terus muda 20 kilo. Saat ini minimal 50 kilo. Mereka kalau bayang, no. Inti kol jadi duit, itu inti kol Hanafi. Kok gak ngergani Imam Syafi'i, buatan ngergani Imam Syafi'i. Nah, ya kula balen. Nak tak konversi dadi duwe kok gak ngergani Imam Syafi'i. Tapi nak beras tok aku roh wong kadang butuhe iku blonjo mergo beras wis duwe akeh. Beras wis duwe. Niki ada dia kalau Mbah Imam Syafi'i kalau tepanut jenengan tapi realistis. Mergo wong wis butuh blonjo barang akhire beras kadang ya duwe. Nanti saiki. Alhamdulillah. Dadi cara Abu Hanifah ngerti aku ya oke. Kalau Imam Syafi'i perso aku ora anggap cah bali lho. Muga napa kan konversi duit piye karo Imam Syafi'i ora ono masalah. Jadi sing oleh dikonversi kamu zakat tijaroh iku oleh dirupokno duit. Lah nek ora duit repot ta misale tijaroh paku. Masalah paku. Masalah apa biasa kan to? Zakat itu juga malih mal yang didagang no. Karena dagang ini paku iya nak terima paku gak terbelok uang dagang apa? Terbelok zakat itu nganggo ain malih terus mau sukir kok kayak apa? Terbelok gue mau mikir paku sih lumayan gue kena digopo tau apa nah, terbelok mulane wong ngaji dadi lah cara kula Iana dan Tarsa itu menolak karena beliau mesti bikin alternatif bikin apa alternatif apalagi Tarsa ya yang itu kan yang ngarang itu 1300 berapa terus niku gimana turun modern 1300 berapa beliau menangi urung menangi foto HP saya menangi telegram jadi beliau ketika Muin cerita jangan hadiri walimah yang ada haram maksud contohnya haram itu kan kasurah apa surah-surah gambar gitu. Okay. Dia menerangkan surah yang musma'alih haram itu Ghatil Adzad. Itu karangannya Habib Alawi, Alawi bin Ahmad bin Abdurrahman Asgar. Itu kan termasuk Khotimatul Muhaqqiqin. Dulu angkatan itu yang alim kan kalau di Mekah ada Sayyid Abi Bakar siapa? Syato, terus ada Sayyid Zaini Dahlan. Kalau di Yaman ya ada Sayyid siapa itu? Alawi. Alawi bin Ahmad. Nah, ini Jawa ada kue, orang terima sama kan. Ada masalah. Sawangannya kok gak terima. Lah, orang Jawa orang alim bangun itu. Saya tapi bakar satu di murid Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas di murid Mbah Hasyim. Asyari Mbah Hasyim di murid Bakarim, terus Bakarim di murid Mbah Mun. Sana temus bener, bener banget. Setelah lewat misalnya Mbah Mun, Mbah Jiber, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud. Terus Sohibul, Iana, atau Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hasyim, Mbah Mahfud, terus Sohibul. Iya. Nah, itu keren, sana temu keren. Jos, enggak ada yang meragukan. Jos, pokoknya Mbah Sana itu. Sanat. Jos. Mau modal nih, profil. Nah. Gak penting, alim gak penting. Ajas tukum. Oh, iya. Aku mau, bisa aja gue semua. Tak, tes. Nah itu menaik ketika sama cek nanti ya di bab kalau nggak salah itu di bab walima karena bagaimana hukumnya mendatangi walimatul ursi kalau nggak ada haram kan wajib Dan di situ ada contoh di Mu'in, contoh haram itu misalnya ada surah. Itu beliau mentahsil gini, itu kelihatan kalau orang sekarang. Surah yang dhatil adzat itu mutafak alaih haram. Kayak wayang tengul, terus apa? Tecol. Karena dulu itu masyhur, Kalijogo itu punya wayang tengul. Kalijogo kan mantan preman, dia tahu begal itu Sunan Bonang. Saking keramati gurune wis dadi sing siapa? Sunan Ahmad Yakin, Ainul Yakin ini kan haram. Debat dua orang, sing sitok. Sitok ora tau ngaji mungkin dong banyak. Haram, halal, haram, halal. Karena dipakai darah. Terus sama Sunan Bonang karena sebagai gurunya senior setengah-tengah wayang kulit. Kulit itu kan kecepit. Jadi uang nak kegiles kan mati. Artinya surah dari absat yang mutafak alaih haram kan diparil pantas itu seumurit, mereka utuh. Ya tengok, lalu kalau nanti roh tenan, bisa gak jari. Ada seorang kiai alim, dia di lemari yang jeporo. Gambar ini bagaimana? Apa itu? Yang mangan cacing? Gak, yang mangan cacing, gak wajah petani rendem. Kuntul, kuntul, kuntul. Tapi timbul, gambar itu timbul. Lah kuntul kan gulunya kan tuh. Iku wedi nak karep, iku kon ngetok pas gulun. Ya iki tatah to pas gulun iki wis mati. Iki wis mati. Tapi ya terus gede elek itu mundur. Nah ini kisah nyata. Ternyata di kitab Tafsir tadi yang karangannya Sayyid Alawi bin Ahmad tadi. Itu emang ada keterangannya. Surah Dhatil Adzat itu haram kecuali maktu ar-roksi atau kamu apakan lah, yang kira-kira pengandiannya itu mati. Akhirnya era wayang tengul di pelindes truk jadi wayang kulit. Yo, nak tipis kan? Ya mati, mati ke tipis. Ya, nak wayang tengul kan fisik. Yo, terus nak neng lemari gambar timbul, diketok apa? Guna. Sikil orang mati ya. Oke ya, itu karangannya Sayyid Alawi bin. Makanya Habib-habib sekali alim ya alamah betul. Ya itu di terus-terusannya gini. Wa amma suratul an. Al musamma al an di telegraf. Jadi oleh nulisnya pakai Arab. Jadi beliau gak menangi foto selfie koyo. Tapi di situ Al-Musamal'an di telegraf. Jadi beliau menangil. Kalau 1300 kan sekarang baru 1100 berapa? Gimana? 1300 itu ya. Sekarang kan baru 1400. Kan baru 100 tahun. 100 tahun itu kalau orang-orang terpelajar dulu menandang. Oh sudah ada sekali. Oh sangat ada sudah. Kan kalau ulama kan pasti orangnya internasional. Pasti global. Ulama masuk gula tetap. Oh global tetap. Orang-orang gitu. Sama saya gitu loh. Buhyatul Mustasidin kan dikarang Habib Al-Masyur itu, Abdurrahman Al-Masyur. Itu kan teman akrabnya Habib-Habib yang di mana itu? Betawi. Itu di Buhya itu ada Wa'ama Ardu Betawi. Bukan Betawi yang disebut di Jawa itu Wa'ama Ardi Betawi min Ardi Jawa. Tapi Betawi dulu yang disebut. Wa'ama Ardu Betawi min Ardi Jawa. Artinya apa? Beliau orang Yaman era itu sudah mengglobal karena punya teman dari Betawi. Oh, ulama itu global. Coba sekarang Basim zaman itu orang pesawat itu semua tidak mengetah. Wah, antar hasil ulama itu mesti apa? Mengglobal. Itu ada telegram. Tapi anehnya beliau itu ya tadi rata-rata Habib kan sudah alim, memang tahu si alim kan. Kata beliau mesti ini nak delok hasilnya itu persis mesti ini itu ya. Tapi wali hadil ummah saat itu berusaha tapi umat ini rapopo jembar wajib. Akhirnya gue kira semua ini gak popo jembar. Misalnya haram itu pornografi ya maksudnya. Jadi misalnya orang Wong menggemar Pak Toha dia pidato di foto cepret-cepret itu serapu. Tapi nak foto penyanyi dangdut dia pernah haram. Artinya kita tidak bisa gak butuh ulama modern karena nanti yang ada komen tentang apa telegraf. Tulisannya cek telegraf saya tidak tahu apa bahasanya orang Yaman seperti itu. Kalau kita mulai dulu kan bilang itu foto. Ya kita kan enggak penting lah tahu itu enggak penting-penting itu beliau ngendikan tentang apa? Serokok. Kok itu dikomentari? Ada yang bahasakan timbak, ada dukhon al-ana macam-macam. Yang hebat itu kopi. Kopi itu ada orang alim bilang, "Ini mati dunia itu telu." Nomor titik kopi wah kita udah. Cemene gak muni bola tak usah. Jadi ulama itu model-model lucu-lucu kadang mau apa namanya? Hobi nadaran ini bun, ya syahwah, bahwah, al-bunniyah, no? Al-bunniyah. Ini cerita ya, jadi itu kan pentingnya ulama. Karena kalau enggak ada ulama modern kayak Syed Muhammad, kemudian yang datang hanya tadi, yang anti apa? Ziarah. Kamu nyari, ziarah itu kesulitan di kitab-kitab dulu, karena kitab-kitab dulu itu orang masih murni, belum ada Wahabi, belum ada apa. Jadi ulama dulu enggak beban komentari malam ya zurni fakot javani itu misalnya nyuwun sewu dikomentari hadis itu enggak beban, dikira kan orang sudah bersih hatinya. Saking bersihnya, wong ziarah Nabi ora perlu hadis apa mbok golek-golekno. Kula ulang malih. Kalau ada ulama dulu mendoakan hadis manzaroni dan sebagainya itu bukan terus enggak suka ziarah, pikirannya orang dulu itu wong karuan ziarah Nabi ada butuh. Hadis butuh dalem barang apik kok butuh ngene. Karena orang masih bersih. Kena wong ra bener-bener di bawah alat. Wong abeh dalil nang ziarah iku. Lah wong barang apik kok dalil. Dalil-dalil. Pan. Sesuk kaya ngaji Jalalain terus dalil endi? Ora ono dalil Nabi kok ngaji Imam Suyuti. Tekane Imam Suyuti lagi. Endi hadis enak Nabi ngongkon wong-wong ngaji tafsir Jalalain. Sesuk ra karu-karuan to. Yuridu na yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijin. Walaupun kan tetap kedua kufar, ya kedua kufar nih. Ada bunda sikso, mungkin kan apa suwe, ada imun, tapi saya ingat suwe, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.